Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat-sahabatku, tim dari Yayasan Nurul Salam beserta istri, sahabat-sahabatku para pengajar Pondok Pesantren Nurul Salam, sahabat-sahabatku dari pengajar Kota Al-Madinah Pekalongan, dan sahabat-sahabatku dari wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu Kota, demikian juga sahabat-sahabat dari tim guru-guru dari Semarang, dari Brebes, dari Ungaran, dari Solo, dan semua tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban tibtum wa tawba man syakum wa tawarruqtum min al-jannati manzila. Sungguh indah kalian, dan semoga perjalanan kalian merupakan perjalanan yang indah, dan kelak semoga kalian bisa menempati tempat-tempat di surga. Amin. Sebagaimana yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sungguh karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita seorang anak. Anak merupakan karunia yang sangat mahal, sehingga ketika seorang nabi, walaupun derajatnya sebagai seorang nabi, tidak kunjung mendapatkan anak, nabi itu pun berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu seperti Nabi Zakaria. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithi. Wahai Tuhanku, jangan aku jadikan saya sebagai orang sebatang kara, hidup tanpa generasi yang meneruskan. Wa anta khairul warithi, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang menciptakan ahli waris. Akhirnya dikabulkan semoga Ta'ala, fastajabna lahu, langsung kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan saya karuniakan kepadanya anak namanya Yahya. Wa aslamna lahu zaujan, dan kami perbaiki istrinya. Kata berlama, maksudnya diperbaiki istri itu, istrinya berbunyi mandul, rahimnya itu mandul. Tetapi karena berdoa minta anak, sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan tidak sembarangan anaknya menjadi nabi. Oleh karena itu, memiliki anak tanggung jawab yang sangat berat, yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak akan bisa memiliki anak yang soleh tanpa cara belajar. Karena rumahnya menjadi anak pun membutuhkan ilmu, kita juga butuh wawasan, karena tidak akan bisa kita jalankan seperti ini kalau kita itu tidak memiliki ilmu. Maka pada kesempatan kita kali ini, kita membuka wacana bagaimana ilmu mendidik anak. Dan perlu saya sampaikan, saya sebagai perwakilan dari Yayasan Nurul Salam, Yayasan Nurul Salam ini berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kontribusi, memberikan peran bagaimana mendidik anak. Oleh itu, Yayasan Nurul Salam yang telah terdaftar di Kemenkumham pada tanggal 2 November 2015 ini yayasannya, alhamdulillah sudah memiliki pondok pesantren yang namanya juga sama dengan yayasan, namanya Pondok Pesantren Nurul Salam. Yayasan pondok pesantren ini berdiri lebih dulu daripada yayasan. pesantren ini berdiri pada pada bulan Agustus 2013. Terletak di Wira Desa, dan alhamdulillah pondok pesantren ini sudah ada SMP kelas 1, kelas 3 SMP. Kemudian kita juga punya memiliki program Takdirul Doa, pengkaderan dai untuk lulusan SMP ke atas. Dan Takdirul Doa pengkaderan dai ini, pengkaderan dai itu ada dua program, Edat Lughawi, persiapan bahasa Arab. Kemudian selesai kita masuk ke program berikutnya, namanya Tahassus, pendalaman ilmu agama, memasuki kitab-kitab ulama selama 2 tahun. Alhamdulillah, kita sudah berjalan 4 tahun pondok ini, masuk tahun ke-4, dan kita baru meluluskan sekali. Alhamdulillah, santri lulusan kita ini semuanya jadi, walaupun gak banyak, berarti 100% itu berhasil semuanya, walaupun jumlahnya sedikit. Yang satu sudah berangkat ke Mesir, Al-Azhar. Kemudian yang satu sudah ngajar di pondok pesantren yang lain. Kemudian 5 murid berangkat ke Yaman. Alhamdulillah berangkat ke Yaman. Kita targetkan mudah-mudahan mereka kalau pulang dari Yaman, mereka nanti akan melanjutkan pondok pesantren kita. Pondok pesantren ini dulu beli tanah di Jalan Turutung, milik Pak Dokter. Tetapi karena kondisi kita sudah mengumpulkan dana wakaf itu sekitar 500 juta. Karena kondisi jalan itu rob, sampai sekarang pun belum tertangani, akhirnya wakafnya kita pindah di Bojong. Sudah kita berikan tanah, kemudian nanti pengembangan pondok pesantren Darussalam itu di Bojong. Ini aset pertama kita, yaitu pondok pesantren Darussalam. Kemudian alhamdulillah kita juga memiliki aset pendidikan yang kita namakan dengan Kutab Al-Madinah. Kutab Al-Madinah ini untuk tingkatan SD berdiri pada bulan Januari tahun 2016. Berarti sekarang masuk tahun kedua. Kita namakan dengan kutab ini. Kutab itu, kalau istilah ulama-ulama salaf itu, kutab itu seperti TPQ, pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kecil. Kita didikan seperti itu karena targetnya bagaimana kita itu bisa mencetak generasi seperti generasi salaf dulu, ulama-ulama kita dulu. Muridnya sudah 32, dan alhamdulillah berjalan setahun ini hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Sangat memuaskan dengan konsep yang sangat membanggakan, sehingga hasilnya pun juga sangat memuaskan. Walaupun baru berjalan setahun, dan ini mulai masuk tahun kedua. Konsepnya ini konsep pendidikan berbasis fitrah dan karakter. Nanti insya Allah pendidikan konsep ini akan dikupas pada pertemuan kita kali ini. Kemudian juga kita juga memiliki aset usaha yayasan ini untuk menopang kegiatan dakwah kita, seperti air isulam yang kita berikan nama Nidah Uang. Itu untuk menunjang program dakwah kita. Kemudian juga dulu kita pernah ternak ayam kampung. Kemudian insya Allah kita lagi memprogram sebuah unit usaha, dan bagi saya ini merupakan unit usaha yang sangat penting, sangat penting sekali, yaitu membuat koperasi syariah. Alhamdulillah kita punya teman-teman yang baru lulus atau yang sudah kemarin lulus dari bank konvensional, alhamdulillah gabung bersama kita. Kemudian kita kumpulkan mereka, insya Allah dengan kemampuan mereka dalam perbankan konvensional ditambah dengan konsep syariah. Walaupun kita sudah dari dulu memiliki program seperti ini sampai kita datangkan pusat Erwandi, tetapi mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa berjalan koperasi syariah dengan konsep yang syar'i. Kemudian saya ingin menyampaikan Kutab Al-Madinah itu, kita ini memulainya itu memang serba nekat. Jadi gambarannya itu kalau diistilahkan nekat. Kenapa? Karena kita bikin konsep sekolahan yang sangat bagus, tetapi tempatnya gak ada. Sehingga kita harus nyewa tempat itu di bekas pendopo alun-alun Pekalongan, Kabupaten Pekalongan yang ada di alun-alun Pekalongan. Tetapi kodirullah, akhir tahun ini harus selesai. Akhir tahun ini harus, kita harus pindah. Sehingga alhamdulillah akan karunia Allah Ta'ala, ada di antara saudara kita yang mewakafkan tanah sebesar 1.400 lebih meter yang ada di Gamer, tepatnya di depan perumahan Arroyan, belakang terminal. Alhamdulillah tanahnya sudah diurut dan sudah diprogram wakaf, alhamdulillah. Tetapi karena jumlah 1.500 ini gak akan cukup, maka kita membeli tanah sebelahnya dari Pak Haji Toha dengan jumlah 1.500 meter juga, dan harga per meternya sekitar 500 untuk tanahnya, sama urutnya sekitar 600. Targetnya dekat-dekat ini harus terselesaikan dalam pembelian, karena targetnya tahun depan itu kita sudah mulai pembangunan, sehingga santri itu, mutab itu sudah mulai pindah ke sana. Sehingga kita membutuhkan bantuan, demikian juga doa dan restu dari sahabat-sahabat semuanya. Dan alhamdulillah konsep pendidikan fitrah ini konsep yang sangat bagus. Saya dengan kemampuan ilmu yang saya miliki yang sangat minim, saya itu berusaha mencari konsep pendidikan anak tetapi yang sesuai dengan konsep ulama-ulama kita, yaitu bahwa kalau kita tidak bisa mengingkari bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa konsep pendidikan yang terbukti, saya katakan yang sangat terbukti dan sudah terbukti menghasilkan generasi-generasi yang hebat adalah konsep ulama-ulama salaf kita. Rasulullah SAW adalah pelopornya. Sehingga Rasulullah SAW kalau kita perhatikan menjadi seorang nabi, hidup di sebuah lingkungan masyarakat yang sangat pedalaman, minim dalam ilmu, minim dalam ekonomi, politik dan yang lainnya. Karena negeri Arab itu kita bayangkan padang pasir, demikian juga negeri yang pecah dengan kabilah-kabilah yang ada, demikian juga mayoritas orang-orang pungli, mayoritas orang-orang yang tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah SAW ketika datang merubah negeri Arab ini menjadi generasi yang sangat luar biasa, sehingga kekuatan-kekuatan dunia waktu itu pun tunduk sama Islam. Romawi, Persia, bahkan ketika jaya Islam, orang-orang Eropa, demikian juga yang lainnya, mereka belajarnya kepada kaum muslimin. Baghdad yang merupakan puncak kejayaan ilmu, baik ilmu agama maupun dunia, itu merupakan tempat musafirnya para manusia muslim maupun kafirnya. Itu ketika Islam jaya. Demikian juga subhanallah, pendidikan Islam ini melahirkan generasi pemuda-pemuda yang tangguh. Sehingga kita jangan heran jika pejuang-pejuang Islam itu mayoritas para pemuda. Pejuang-pejuang Islam itu mayoritas para pemuda, bukan orang-orang tua. Sehingga kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih, bagaimana bisa memukul mundur orang-orang kafir padahal umurnya masih muda belia. Demikian juga ada seorang sahabat yang pakar dalam jual beli, Uthman bin Affan. Ada sahabat yang pakar dalam bahasa, seperti Zaid bin Thabit. Ada sahabat yang pakar dalam tafsir, seperti Abdullah bin Abbas, muncul para pakar. Demikian juga ada seorang sahabat pakar dalam strategi perang, seperti Usamah bin Zaid dan yang lainnya. Bagaimana konsep pendidikan yang sangat hebat seperti ini? Saya cari beberapa metode dari ulama-ulama kita ini. Saya mendapatkan tulisan yang sangat bagus, ditulis sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim itu membuat hadiah, subhanallah ini. Imam Ibnu Qayyim itu ulama besar, karyanya masya Allah banyak sekali. Sampai yang sangat menakjubkan dari beliau itu pernah mengarang sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu dicetak sekarang 7 jilid. Zadul Ma'ad itu dicetak di atas kendaraan. musafir dari kota ke kota yang lain, jadi kadang nganggur, nulis, bawa kertas, bawa tulisan, apa yang di otaknya ditulis. Sampai sekali jalan, 7 jilid, selesai. Yang orang kalau baca kitab Zadil Ma'ad sampai tentaknya kitab Zadil Ma'ad sampai mengatakan, sungguh sangat menakjubkan orang ini. Bagaimana ketika safar tidak punya maroji, tidak punya rujukan, tetapi bisa mengarang kitab yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena menyebutkan sebuah riwayat Imam Ahmad dari awal sampai akhir. Riwayat pentarjihan dan yang lainnya. Ini kalau zaman sekarang, itu harus sekarang diperpustakaan, harus membutuhkan marjak yang kuat. Tapi Imam Muqayyim mengarangnya di perjalanan. Nah, Imam Muqayyim itu, dia itu memberikan hadiah bingkisan bagi orang yang punya anak. Sehingga kitabnya pun dinamakan dengan Tuhfatul Maulud Fi Ahkamil Maulud, hadiah bagi orang tua yang punya anak dalam hukum-hukum berkaitan masalah kelahiran. Dibahas lengkap masalah nama, masalah akidah, demikian juga pendidikan. Ketika saya baca masalah pendidikan, bagaimana konsep Imam Muqayyim, saya mendapatkan sebuah pasal bagus, saya akan bacakan di sini sedikit. Subhanallah, dan rupanya ketika saya cocokkan, konsepnya sama dengan apa yang kita jelaskan. Setiap orang itu dilahirkan memiliki bakat dan karakter masing-masing. Kalau orang tua itu tahu bakat anak kita itu apa, kembangkan, pasti anak kita itu akan sukses. Tetapi kalau kita gak tahu bakat anak kita apa, kemudian kita paksakan untuk belajar sesuatu yang anak kita itu gak bakatnya di bidang itu, pasti akan gagal. Sehingga kalau kita pelajari sistem sekolah sekarang itu, dulu Pak Abdul Khalid pernah ngomong itu, sekolah kita ini di zaman kita, karena sekolah kita ini kan konsep Belanda, itu kalau diistilahkan dengan sekolah kebun binatang. Jangan marah dulu, kebun binatang maksudnya apa? Maksudnya satu kelas yang isinya otak beda-beda, tetapi belajarnya semuanya harus sama. Sehingga yang bagus, yang juara satu itu yang nilainya paling tinggi. Seperti kalau kita lihat lomba antara sapi, antara burung, monyet, lomba terbang. Lomba terbang, yang juara pasti burung. Sapi kalah. Apakah kita katakan sapi itu bodoh? Kita katakan sapi memang bukan bidangnya di situ. Dia punya bidang yang lain yang burung ya bisa. Sehingga kalau seandainya setiap orang punya bakat masing-masing, punya karakter masing-masing, dikembangkan bakatnya. Jika kita sudah dapat bakat anak kita itu apa, dikembangkan, hasilnya sangat luar biasa. Dan itu rupanya konsepnya Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu kalau kita lihat di dunia-dunia atau negeri-negeri pendidikan-pendidikan yang maju, Finlandia, demikian juga negeri-negeri yang konsep pendidikannya itu maju, itu pendidikan satu kelas itu beda-beda. Bahkan tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Harus rata semuanya dipelajari ini, ujiannya ini satu kelas sama. Beda-beda. Kenapa? Karena setiap orang itu punya bakat masing-masing. Saya akan bacakan pendapat Imam Muqayyim sedikit saja. Kata beliau mufassal, wa inna yanbaghi an yu'tama, dan wajib harus diketahui, harus jadikan rujukan, halus sobi, wa ma huwa musta'idun lahu minal a'mali wa muhayyian lahu minha. Bagaimana kondisi anak kita? Orang tua itu wajib memahami anak kita itu siapa, dan anak kita itu bakat yang Allah berikan itu gimana. Harus fayu'allam annahu makhluqun lahu. Setelah kita tahu bakat anak kita itu dalam hafal Quran, anak kita itu bakatnya bisnismen, anak kita itu bakatnya belajar bahasa, akhirnya anak kita itu memang berarti diciptakan oleh Allah untuk kebakatnya. Berarti anak kita itu diciptakan untuk menjalankan bakatnya. Setelah itu bagaimana caranya? Fala yahmiluhu ala ghairi ma kana ma'dunan bihi syar'an. Jangan dipaksa anak kita belajar yang tidak bakatnya. Kenapa? Karena pasti akan rusak bakatnya, dan anak kita akan berkembang. Fa'innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lahu lam yaflah bi. Coba kata Imam Muqayyim. Karena kalau orang tua memaksa anak kepada program yang anak kita itu gak bakat, tidak disiapkan sama Allah untuk itu, pasti tidak akan sukses anak ini. Tidak akan sukses. Wafatahu ma huwa muhayyaun lahu, bahkan akan hilang potensi, akan hilang kesempatan yang anak kita itu punya kelebihan dalam babnya. Contohnya kata beliau, saya contohkan, kata beliau mengatakan, fa'idha ra'ahu hasanal fahmi, maka orang tua kalau lihat anak itu pintar, cerdas, memahami ilmu agama pintar, hafalannya kuat, kalau membaca sesuatu itu memang rajin, berarti tanda anak itu memang bakatnya di ilmu. Setelah itu apa? Kembangkan ilmunya, Al-Qur'annya, ilmu agamanya, suruh ngapal apa saja, dia akan menjadi seorang ulama. Ini kata beliau. Kata beliau, kalau memang anak kita ini gak seperti itu, suruh ngapal Qur'an susah, suruh memahami gak bisa apa-apa, tetapi rupanya anak kita ini sukanya perang. Kata beliau, sukanya itu naik kuda, sukanya itu memanah, sukanya itu perang, berarti memang kelebihannya di sini. Jangan dipaksa untuk belajar agama terlalu lebih. Di belajar agama sudah dengan porsinya saja, tetapi kembangkan bakat untuk berperang. Berarti anak kita itu memang menjadi pemandu perang nantinya, akan menjadi orang yang bermanfaat di bidangnya masing-masing. Kata beliau, jika memang bukan ini anak kita kelebihannya, tetapi anak kita itu kelebihannya itu untuk membuat sesuatu. Kata beliau, waro'ainamu maftuhatan ila sun'atin minas sama'i, anak kita itu kalau cinta sesuatu, bikin sesuatu canggih, berarti anak kita itu memang diciptakan untuk membuat sesuatu, kembangkan bakatnya, tapi bekali ilmu agama sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, intinya di sini, kalau kita perhatikan konsep yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim sangat cocok dengan konsep kita. Maka saya ucapkan ahlan wa sahlan semua sahabat-sahabatku yang telah datang di pertemuan kita kali ini. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya mewakili panitia terima kasih sebanyak-banyaknya akan kedatangan antum, dan saya mewakili panitia mengucapkan maaf jika memang dalam penyajian kita ini banyak kekurangan, dan saya meminta mari kita semangat, yang ngantuk bangun, yang ngantuk bangun, ya kan? Yang tidur pulas, karena jam-jam segini itu biasanya matanya berat. Saya pun berat juga ini mata saya ini. Biasanya matanya itu pengennya nutup terus tuh. Nah itu ada permen, silakan di sambil ustadznya ngomong makan saja, nggak apa-apa. Daripada ngantuk. Jadi jangan datang ke sini tapi pulang nggak bawa apa-apa itu. Ya siap. Yang tidur tolong dibangunkan lah. Tetangganya tidur bangunkan, ayo bangun bangun bangun bangun. Ayo ya bangun bangun bangun. Ini beratnya itu acaranya memang jam 1 ini berat memang. Tapi gimana lagi, karena kita acaranya memang adanya itu jam segini gitu. Oleh itu mari kita, ini kita siapkan memang di depan itu ada makan, ya kan? Ada minum, ada permen itu bagi yang ngantuk silakan. Silakan dimakan. Kalau memang makanan yang di meja enggak cukup, di luar masih ada nasi. Tambah nasi lagi insyaallah bikin yang lagi. Ya sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku sudah wana, alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Abdul Abbas Tobroni atas penjelasan beliau yang begitu gamblang mengenai sekilas pandang Kutab Al-Madinah Pekalongan. Baiklah, sebelum kita mulai acara selanjutnya, kami ingin mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kepada para hadirin sekalian, bagi yang belum mendapatkan makalah, diharapkan mengambil makalah dan menghadap kepada panitia di luar. Kami ulangi, bagi para hadirin yang belum mendapatkan makalah bisa mengambil makalah tersebut di luar bersama panitia. Adapun pengumuman yang kedua, dalam acara seminar kali ini kami juga menyiarkan streaming dari YouTube, yaitu Radio Mutiara Quran dari Semarang. Kami ulangi, dalam acara seminar kali ini kami juga menyiarkan secara streaming di YouTube dengan judul Radio Mutiara Quran. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap acara selanjutnya, yaitu acara yang sudah kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan, yang bertemakan dengan mengenal pendidikan berbasis fitrah, yang akan disampaikan oleh Pak Aminuddin Tadja. Sebelum kami persilakan beliau untuk menyampaikan, kami bacakan terlebih dahulu bagaimana profil beliau, sedikit profil beliau. Yang pertama, beliau ini merupakan fasilitator komunitas hebat, yaitu Home Education by Attitude and Talent. Kemudian yang kedua, beliau merupakan praktisi home education, yaitu yang biasa dikenal dengan homeschooling. Adapun yang ketiga, beliau merupakan praktisi pendidikan non-formal. Baiklah, kepada Pak Aminuddin, kami persilakan untuk menyampaikan pembahasannya. Dan adapun acara ini, kami persilakan juga kepada Ustaz Ibnu Sulaiman sebagai selaku moderator untuk membimbing acara seminar kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini, ya, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Abdul Abbas Tobroni, ya, banyakkan di sini wali santri dari Kutab Al-Madinah Pekalongan, ya. Nanti pada sesi ini kita akan membahas, ya, santai saja kita diskusi, saling berbagi bersama beliau, Bapak Amir dan Bapak Abdul Khalid, di mana pada siang hari ini kita akan lebih dalam mengenal, ya, sesuai judul yang ada di depan ini, peran kedua orang tua dalam menumbuhkan fitrah dan bakat anak. Dari judul ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah dari rumah sudah timbul kesadarannya. Pasti yang akan dibahas di sini menyinggung tentang orang tua. Ya, kewajiban-kewajiban apa yang ditunaikan orang tua sebelum seorang orang tua menuntut haknya kepada si anak. Makanya pada sesi kali ini, nanti ketika ada sesuatu yang mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, berhubung waktu kita singkat, langsung saja instruksi gitu, nanti kami persilahkan untuk bertanya atau memberikan pendapat atau saran dan sebagainya. Karena pertemuan di siang hari ini kita adakan secara santai saja, kita diskusi saling berbagi seperti itu. Sebelum beliau memberikan materi, ya, mungkin perlu kita samakan dulu frekuensi kita, ya. Kita semua yang ada di sini adalah para orang tua, ya, para orang tua, ya. Saya ingin bertanya, ya, siapa di antara orang tua di sini yang tidak ingin anaknya seperti Imam Syafi'i? Siapa yang tidak ingin? Semuanya pasti ingin, deh. Bapak dan ibu sekalian yang hadir sini, pasti anaknya ingin seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Abbas. Ya. Tapi, ya, tapi, siapkah kita semua yang ada di sini menjadi seperti ibunya Imam Syafi'i? Ya. Bagaimana ibunya Imam Syafi'i mencetak Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 7 tahun? Kira-kira hafalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu karena kesadaran sendiri atau karena keimanan yang muncul dari hatinya? Ya, kita semua bisa menjawab. Kemudian, ya, saya ingin memberikan pancingan pertanyaan lagi. Apakah anak sekali berimam Syafi'i di usia 7 tahun itu sekolah mampu mencetaknya? Ya. Apakah sekolah mampu mencetak? Atau anak seperti itu dicetak oleh orang tuanya di rumah? Ya. Bisa jadi orang tua tanpa sekolah mampu Bapak Ibu sekalian. Ya, mampu insyaallah hadir dengan semua, ya. Kita semua sebagai orang tua yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak mampu insyaallah taala dengan mengharap pertolongan dari Allah. Ya. Nanti akan dibahas, ya. Bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan fitrah dan bakat anak bersama beliau Bapak Abdul Khalid. Dan sebelumnya kita akan menyamakan frekuensi ibu, nanti akan dipandu oleh Bapak Amir. Ya, beliau merupakan praktisi, ya, praktisi home education. Ya, beliau sudah memiliki anak akil balik, ya, yang dididik sendiri oleh beliau di rumah. Ya, karena mungkin kalau saya tanyakan kepada yang hadir di sini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu pendidikan zaman sekarang, mungkin menghasilkan satu kesimpulan yang sama. Ya, pendidikan zaman sekarang bla bla bla bla sama rata-rata. Tapi dari masalah yang bla bla bla ini, kebanyakan dari para orang tua bingung. Ya. Terus solusinya apa? Nah, nanti akan dibahas. Ya, nanti makanya kalau ada pertanyaan, terus gimana dan bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, nanti langsung saja ditanyakan oleh beliau seperti itu. Monggo Bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya hanya 30 menit sebenarnya. Jadi waktu saya 30 menit untuk sharing, untuk menyampaikan tentang pendidikan berbasis fitrah. Sebetulnya pemateri utama Ustaz Abdul Khalid, hanya oleh Ustaz Tabruni saya diminta untuk memberikan, ya, selama 30 menit agar pembahasan tentang apa itu pendidikan berbasis fitrah, sehingga kita bisa menyamakan persepsi di awal sebelum nanti menginjak ke pembahasan oleh Ustaz Abdul Khalid. Kemudian saya memohon kepada Allah semoga saya bisa menyampaikan dengan baik. Saya memohon agar kepada Allah agar semoga Bapak Ibu semuanya bisa paham apa yang saya sampaikan dan bisa mengambil manfaat atas apa yang saya sampaikan. Jadi langsung saja saya mulai dari pendidikan berbasis fitrah. Apakah pendidikan berbasis fitrah? Pada saat kita bicara tentang pendidikan berbasis fitrah, saya ingin mengulas dari awal tentang apa itu pendidikan. Jadi pendidikan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah pengajaran. Bentuk yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran ini akan membentuk pengetahuan, knowledge, dan keterampilan atau skill, ya. Kemudian pengajaran bisa dilakukan oleh sekolah, berbagai lembaga kursus maupun lembaga-lembaga training. Kemudian ada bentuk lain dari proses pembelajaran, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar untuk membentuk karakter, untuk membentuk kepribadian, moral, akhlak, gitu ya. Dan siapa yang bisa melakukan pendidikan? Orang tua di rumah maupun di lingkungan kehidupan anak. Itu yang pertama tentang apa pendidikan. Kemudian jadi ada satu pertanyaan, apakah apakah sekolah bisa mendidik? Apakah sekolah bisa melakukan tugas untuk mendidik anak-anak kita? Ini sebuah pertanyaan. Sebelum kita menjawab, kita mungkin paham semua bahwa kita sering mendengar bahwa orang tua adalah pendidik terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua adalah pendidik terbaik bagi anak-anaknya. Kenapa orang tua menjadi pendidik terbaik bagi anak-anaknya? Karena orang tua dibekali oleh Allah modal yang sangat besar untuk mendidik anak-anaknya. Modal ini begitu sangat besar. Allah tidak zalim. Allah tidak akan memberikan sebuah amanah yang besar berupa anak kecuali Allah sudah siapkan kepada para orang tua ini bekal yang besar untuk mendidik anak-anaknya. Dan kita para orang tua, kita adalah pilihan terbaik dari Allah untuk anak-anak kita. Jadi orang tua pasti dibekali oleh Allah, pasti ilmu untuk mendidik. Bekal itu bisa banyak ya. Ada cinta, ada kasih sayang, intuisi, fitrah, ilham, firasat, ya. Dan apapun yang itu memang berfungsi untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena pendidikan adalah membentuk karakter. Jadi dengan hal ini artinya sebetulnya sekolah tidak bisa mendidik. Kenapa? Apakah sekolah memiliki modal yang sama seperti yang dimiliki orang tua? Apakah para guru bahkan yang terhebat sekalipun memiliki modal yang sama yang dimiliki oleh orang tua? Pastinya tidak. Hanya orang tua yang diberikan Allah modal terbaik untuk anak-anaknya. Lalu sekarang kemudian ada pertanyaan lain. Lalu kemudian apa fungsi sekolah? Kalau memang sekolah tidak bisa mendidik, lalu apa fungsi sekolah? Nah, di sekolah kami di SKIS ya, kita menggunakan konsep bahwa sekolah hanya mengambil 30% daripada pendidikan anak-anak kita, 70% orang tua. Jadi fungsi sekolah yang pertama adalah menjadi partner bagi orang tua di dalam mengajar anak-anaknya, di dalam membentuk pengetahuan dan membentuk keterampilan anak-anaknya. Apakah orang tua bisa mengajar? Bisa. Sebagian orang tua bisa mengajar, hanya tidak efektif, dan banyak orang tua yang tidak bisa mengajar. Maka mereka berpartner, para orang tua ini, dengan sekolah dalam rangka apa? Untuk mengajar anak-anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi sekolah adalah sebagai fasilitator orang tua yang tidak paham bagaimana mendidik anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak paham bagaimana mendidik anak-anak saya ya. Banyak orang tua yang tidak tahu kemudian tidak percaya diri untuk mendidik anak-anaknya sendiri, tidak berani mendidik anak-anaknya sendiri. Nah ini sekolah sebagai fasilitator. Jadi sekolah mengedukasi para orang tua agar kemudian para orang tua itu tahu bagaimana ya saya harus mendidik anak-anak saya, bagaimana ya saya agar bisa berani percaya diri mendidik anak-anak saya. Itu fungsi dari sekolah. Jadi pendidikan fitrah adalah pendidikan yang berorientasi kepada orang tua. Orang tua adalah pendidik yang terbaik bagi orang tua, bagi anak-anaknya. Dari sini kita kemudian jadi paham kenapa generasi kita semakin lemah. Karena orang tua yang diberikan oleh Allah modal untuk mendidik anak-anaknya justru melimpahkan tanggung jawab mendidik ini kepada sekolah. Begitu orang tua melimpahkan tanggung jawab atau memberikan porsi yang terbesar pendidikan anak-anaknya kepada sekolah, sejak itulah maka pendidikan karakter mulai terabaikan. Sejak itulah maka pendidikan keimanan anak-anak kita mulai terabaikan, mulai melemah iman anak kita, mulai melemah karakter anak kita, mulai memburuk karakter anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua tidak terlibat di dalam pendidikan anak. Kalaupun terlibat sedikit. Sementara kebutuhan kita kebutuhan anak-anak, mereka membutuhkan jauh lebih banyak orang tua terlibat mendidik hati mereka. Maka jika kemudian orang tua mulai abai terhadap pendidikan anak, maka yang terjadi adalah lahirlah generasi-generasi yang lemah karakternya, generasi-generasi remaja alay kalau dibilang sekarang, generasi yang baliknya cepat namun akilnya lambat. Jadi remaja itu adalah generasi-generasi yang baliknya semakin cepat namun akilnya semakin lambat. Padahal di zaman Rasulullah, di zaman keemasan para sahabat, di zaman keemasan Islam gitu ya, begitu anak balik, maka tidak lama kemudian dia sudah akil. Balik artinya apa? Balik artinya mereka telah dewasa fisiknya. Secara fisik mereka telah dewasa, mereka telah mukawaf. Dan akil adalah dewasa akalnya. Jadi jika kemudian anak ini cepat balik tetapi belum akil, ini jadi masalah. Mereka bagaikan seperti mobil yang sudah bisa ngegas tetapi tidak ada remnya. Syahwatnya sudah naik, syahwatnya sudah mulai meledak-ledak, namun tidak ada akal sebagai pengendali. Dan ini masalah besar generasi kita. Jadi kita butuh untuk kembali, kita butuh untuk mengembalikan ini semua. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang balik namun belum akil. Berita buruknya, dari hasil survei terakhir, bahwa balik anak-anak kita itu semakin cepat. Usia 10 tahun, bahkan ada yang 8 tahun, anak-anak kita sudah balik. Sementara dari hasil survei, mereka yang akil, anak-anak Indonesia, itu usia 25 tahun baru akil. Ada rentang waktu 15 tahun. 15 tahun mereka jadi orang-orang yang afwan. Jadi syahwatnya naik, syahwatnya sudah teraktivasi, namun tidak ada pengendalinya. Mereka sering nabrak-nabrak. Jadi kalau remaja bermasalah, iya, karena mereka belum akil. Jadi yang sering kita lakukan di dalam pendidikan fitrah adalah bagaimana kita mengembalikan kembali fungsi peran orang tua, sehingga telah anak-anak kita di usia baliknya mereka sudah akil. Akil artinya apa? Mereka siap memegang peran-peran besar yang memang sudah Allah siapkan untuk anak-anak kita. Sebagaimana mungkin dalam sirah Usama bin Zaid, beliau memegang peran sebagai panglima perang ya tadi. Panglima perang di usia yang masih sangat muda, 18 tahun. Dan di Indonesia belum lama. Jadi utama itu pengurusnya hampir semuanya usia 17 sampai 20 tahun, dari komisaris, ketua, sekretaris panitia dan lain sebagainya. Sebenarnya yang utama adalah perhimpunan Indonesia. Itu juga masih anak-anak semua, usia 20 tahunan semua. Artinya memang ada yang salah dari sistem pendidikan kita. Nah, mari kemudian dari sini kita belajar untuk ayo kita didik anak-anak kita agar kalau saat mereka balik, mereka sudah akil, mereka sudah siap memegang peran-peran untuk peradaban. Kenapa? Selama generasi yang kita hasilkan bukan generasi-generasi yang berkarakter, tidak memiliki keimanan yang kuat, maka kemungkinan peradaban Islam akan bangkit masih belum bisa. Kenapa? Karena generasi-generasi adalah pilar-pilar bagi peradaban. Artinya kita butuh mendidik generasi agar pilar-pilar peradaban itu bisa bangkit lagi. Jadi mendidik bukanlah sebuah pekerjaan yang sederhana, bukan. Mendidik itu bukan pekerjaan yang sederhana. Mendidik itu pekerjaan besar, amanah besar yang Allah sudah berikan kepada kita para orang tua. Karena mendidik adalah menata batu bata peradaban. Menata batu bata peradaban. Jadi ini adalah sesuatu yang sederhana. Ayo mari kita lakukan bersama-sama dengan memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan Allah kemudahan, semangat untuk untuk memperbaiki pengasuhan kita terhadap anak-anak kita. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Tidaklah semua terjadi secara kebetulan, gitu. Kita yakin bahwa semua yang terjadi karena takdir Allah, ada hikmah di balik semua ini, ya. Marilah kita mulai sekarang kita belajar bagaimana mendidik yang terbaik untuk anak-anak kita, agar kelak untuk generasi-generasi yang kuat karakternya, kuat imannya, sehingga mereka menjadi pilar-pilar kokoh bagi kebangkitan peradaban. Itu yang pertama tentang pendidikan berbasis fitrah. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dari Bapak Ibu. Jadi anu Pak, sekarang kita sudah mengetahui betapa pentingnya peran orang tua banyak. Namun terjadi pertanyaan seperti ini, ya. Ketika bakat anak tadi seperti yang diterangkan Ustaz Bruni memiliki bakat yang berbeda-beda, banyak orang tua yang pesimis. Dengan apa saya harus mendidik? Saya nggak punya ilmu seperti ini. Misalkan bakat anak misalkan dokter, orang tua pesimis. Saya nggak punya ilmu dokteran kok untuk mendidik anak saya seperti itu. Gimana Pak? Sebelum saya menjawab, sepertinya nanti diskusi aja pada salat asar mungkin. Ini saya coba tambahkan beberapa prinsip pendidikan berbasis fitrah kita aja dulu ya tadi ya. Biar tidak lupa kita tahu ya tadi. Yang poin pertama intinya. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini bahwa mendidik itu bukan pekerjaan sederhana. Mendidik itu pekerjaan besar. Butuh terlibat semua kita terus terlibat. Kenapa? Karena saya yakin insya Allah kebangkitan Islam kelak dimulai dari sini. Pada saat kita mendidik anak-anak kita dengan benar, kemudian mereka menjadi generasi-generasi yang hebat, berkarakter, kelak dari situlah kebangkitan Islam akan dimulai. Jadi marilah kita berikan sebanyak mungkin apa yang menjadi potensi kita bagi pendidikan. Semoga nantinya ini menjadi amal jariah bagi kita yang terus kita terima pahalanya mesti. Itu dah. Saya ingin bicara tentang beberapa prinsip dalam pendidikan fitrah. Yang pertama, anak kita terlahir dalam keadaan beriman. Sebagaimana hadis dari Rasulullah kullumuludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya dia telah lahir dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam? Karena anak lahir dalam keadaan telah berislam, telah beriman. Fitrah adalah sesuatu yang terberi, default, dia melekat pada diri anak pada saat dia dilahirkan. Fitrah adalah potensi-potensi kebaikan. Jadi mungkin sebagian kita berpikir bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah artinya kosong, suci, seperti kertas kosong gitu. Sehingga kedua orang tuanya lah yang nanti akan mengisi dengan harapan semakin dia diisi, maka telah dia akan semakin berilmu saat dewasa. Padahal konsep itu justru muncul dari tokoh ateis bernama John Locke. Mungkin Bapak Ibu yang memang aktif di dunia pendidikan sudah tahu. Itu konsep seorang ateis terbuka rasa ya tadi. Nah, jadi pendidikan fitrah bukan itu. Pendidikan fitrah adalah anak-anak telah memiliki potensi-potensi kebaikan. Anak-anak telah memiliki sesuatu yang hebat di dalam dirinya. Maka cara mendidik kita adalah bagaimana merawat fitrah itu agar tumbuh subur. Kalau kita masih berpikir seperti misal yang tadi, jadi bahwa anak bagaikan kertas kosong, sehingga orang tua yang nanti akan ngisi, akan nulisi, maka yang aktif nanti orang tua. Orang tua akan berusaha menjejali banyak ilmu, mengisi banyak ilmu. Sementara anak, bisa jadi mereka tidak menyukai itu, mereka tertekan gitu ya. Tapi dalam pendidikan fitrah, karena anak sudah memiliki itu semua, maka tugas kita hanyalah merawat fitrah itu. Tugas kita hanyalah menjaga agar fitrah yang tumbuh itu tidak menjadi rusak, menjaga itu semua. Itu yang kita lakukan. Jadi tugas kita adalah menyadarkan kembali anak kita bahwa mereka punya potensi kebaikan, membangkitkan potensi-potensi kebaikan itu. Jadi menumbuhkan fitrah adalah inside out. Jadi apa yang sudah ada di dalam, ayo dikeluarkan, bukan outside in. Jadi menyadarkan, mengeksplorasi apa yang sudah ada di dalam, digali lagi gitu ya, membangkitkan apa yang ada di dalam, dikeluarkan lagi. Itu tugas pendidikan seperti itu. Bukan menyuruh, bukan isi, bukan menjajali, bukan memaksa, membiasakan, bukan. Inside out, bukan outside in. Itu terkait dengan bagaimana mendidik fitrah anak. Satu contoh saya ingin sampaikan tentang fitrah iman. Bagaimana menumbuhkan fitrah iman? Jadi anak kita usia 0 sampai 7 tahun, imajinasi mereka itu masih sangat tinggi. Mereka abstraksinya itu masih sangat tinggi, khayalannya kuat. Bagi mereka tidak ada bedanya antara dunia khayalan dengan dunia nyata. Maka ini adalah masa yang luar biasa bagi anak-anak untuk kita kenalkan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan surga, dengan malaikat. Kenapa? Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib. Sering kita mengisahkan, menceritakan tentang surga ini kepada anak-anak kita, maka dia akan masuk ke dalam jiwanya. Ceritakan tentang indahnya surga, tentang begitu nikmatnya, banyaknya kenikmatan yang ada di surga, sehingga mungkin mereka sampai sebenarnya, ayahku amin, aku ini di surga ya. Kenalkan mereka dengan Allah. Allah gaib, Allah di atas deh, Allah melihat kamu. Usia di bawah 7 tahun, ini adalah masa yang luar biasa yang jangan sampai terlambat, karena di sini pondasi keimanan dibentuk. Di bawah 7 tahun pondasi keimanan dibentuk. Jadi misalkan bapak ibu punya anak usia 4 atau 5 tahun, kemudian ceritakan ke mereka, nah di atas awan itu ada yang namanya istana dibuat dari emas semua, perabotan di dalamnya coklat misalkan, di depannya ada sungai es krim misalkan. Mereka pasti akan percaya. Buat mereka tidak ada bedanya antara khayalan dengan kenyataan. Nah di situ kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Allah melihat kamu, dia kamu berbuat apapun Allah lihat. Allah masih kamu punya, Allah di atas itu, Allah masih kamu terus. Selalu interaksikan apa-apa yang kita lakukan kepada anak-anak ini bahwa ini dari Allah deh, ini karena Allah. Sehingga kemudian saat mereka sudah mulai mengenal Allah, mereka akan cinta kepada Allah. Mereka akan cinta, kenapa? Karena Allah yang ngasih aku makan deh ya, Allah yang ngasih aku mainan, Allah yang ngasih aku jajan. Saat kita sering mengenalkan semua itu karena anak kita, ini dari Allah deh. Maka ini penting untuk kita secara rutin, intens ya, mendialogkan kilo-kilo keimanan ini kepada anak. Ini cara untuk membangkitkan iman mereka, bikin mereka cinta kepada Allah, bikin mereka cinta kepada Islam, bikin mereka cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau sudah cinta, gula jawa rasa coklat ya. Artinya nanti di usia 7 tahun, di mana di situ sunnahnya sebagaimana di dalam hadis Rasulullah perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun, kemudian kita bilang kepada anak kita, nanti Allah yang selama ini sudah ngasih kamu banyak, ngasih kamu kebaikan, Allah minta kamu sekarang mulai sholat. Anak-anak sudah kenal Allah, maka kamu udah buat mereka, Allah ya, Allah yang sering ngasih aku mainan ya, ya ya, ya. Aku akan lakukan itu. Mereka akan lakukan dengan tenang, dengan nyaman. Kenapa? Karena sudah kenal Allah. Ayo kita mulai menghafal Quran, karena Allah menyukai para penghafal Quran misalkan. Jadi sebelum melatih mereka untuk menghafal Quran, maka tanamkan dulu iman itu di dalam hati mereka. Lama proses menanamkan itu, jangan terburu. Jangan terburu, jangan terburu-buru. Seringkali kita terburu-buru. Kita obsesif, kita pengen afwan, jadi kita terlalu pola pikir kita instan. Dan kita itu pengen secepatnya anak terlihat soleh gitu. Sehingga secepatnya ini sebelum mereka kenal Allah, kita sudah latih mereka dengan berbagai syariat. Di saat mereka belum kenal Allah gitu, mereka tidak tahu buat apa sih aku menghafal, buat apa aku sholat. Misalkan kita mulai memaksakan anak untuk melakukan itu di usia sebelum 7 tahun, yang jauh lebih penting kenalkan mereka kepada Allah. Tanamkan iman itu dulu di dalam hati-hati mereka. Kelak mereka akan menunaikan ibadah syariat dengan ikhlas, insya Allah seperti itu. Kemudian bagaimana membangkitkan fitrah keimanan di dalam hati anak-anak? Kita bisa lakukan seperti tadi, kita kisahkan berbagai kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang menceritakan tentang baiknya Allah, baiknya Rasulullah, jenakannya beliau, kemudian kisah-kisah tentang indahnya Islam gitu. Sehingga mereka tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, tentang kehidupan, bahkan imaji mereka itu positif. Bahkan tentang kehidupan, ceritakan banyak hal yang bagus dalam kehidupan, agar mereka nanti percaya diri menjalani hidup ini. Kalau itu pernah tantangan, tapi mereka tahu kok hidup ini baik-baik saja kok. Tidak masalah. Itu sudah tantangan di dalam hati mereka. Kemudian hindari membuat anak takut, karena itu akan menciderai cinta mereka. Maksudnya gini, karena kita sudah menceritakan hal-hal yang membuat trauma buat mereka. Kita sudah cerita tentang neraka di saat mereka sebelum 7 tahunnya. Kita sudah cerita tentang dajjal, tentang azab kubur, tentang hal yang membuat mereka takut. Mungkin kita berkeinginan agar mereka takut pada Allah, tapi itu semua menciderai iman mereka, menciderai cinta mereka. Karena iman, pondasi keimanan itu dari cinta dulu. Jangan sampai cintanya cedera. Ada masanya di mana nanti kita mulai bicara tentang takut. Tapi kalau di awal sebagai pondasi iman, cinta dulu. Saya punya cerita tentang anak saya. Jadi saya sebelum mengenal pendidikan hari ini, saya sangat obsesif, saya sangat disiplin menjadi anak, tetapi tidak sesuai pendidikan fitrah. Sehingga di usia 5-6 tahun saya sudah sering sebelum tidur saya perlihatkan berbagai cerita, gambar di YouTube, video tentang neraka, perang-perang di akhir zaman. Berbagai hal yang ternyata itu membuat dia takut. Dia pernah nanya anak saya sekarang, anak saya diskis juga, sudah usia 8 tahun sekarang. Jadi dia pernah nanya, katanya Allah itu berarti, kenapa Allah bikin neraka, kenapa Allah menghukum orang. Jadi sudah ada cedera. Kenapa Allah yang katanya baik, kenapa Allah bikin neraka? Kan Allah bisa saja, Allah kan bisa bikin surga aja, semua orang dimasukkan surga. Jadi ini maksud saya bahwa jangan membuat cedera, jangan membuat cedera trauma yang itu akan mencederai kecintaan mereka pada Allah. akan menciderai kecintaan mereka kepada Rasulullah, akan menciderai kecintaan mereka kepada Islam gitu. Jadi bikin imaji-imaji positif aja di dalam jiwanya anak. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu cepat memaksakan anak melakukan ibadah syariat. Maksudnya gini, sebagaimana sebenarnya pengalaman saya pribadi, saya di usia 4 tahun anak sudah saya latih untuk sholat di masjid. Anak saya laki-laki 4-5 tahun, saya ingat sudah harus 5 kali di masjid. Setiap subuh saya bopong gitu ya, saya bopong, saya paksakan untuk dia harus bisa sholat terus. Dan ternyata itu menjadi trauma buat dia. Jadi pada saat kita terlalu obsesif menggegas anak di awal, maka justru anak kemudian mulai muak, mulai bosan, mulai akhirnya benci. Jadi ini sesuatu yang mungkin nanti kita bisa diskusikan bareng. Jadi anak-anak yang digegas oleh perhatian syariat sebelum waktunya, maka biasanya di usia SMP kelas 2, kelas 3 itu mulai terlihat penurunan. Jadi mungkin mereka terlihat menurut, tapi sebenarnya mereka menyimpan tekanan. Anak-anak kita terlihat mau ya kita bawa ke nganu, kita paksa terus ya. Mungkin kalau hanya sekali dua kali sebagai latihan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kita paksa seperti sudah mukalaf gitu ya, kita latih, kemudian mereka sebenarnya menyimpan tidak suka gitu. Tapi mereka karena masih kecil tidak bisa mengekspresikan ketidaksukaannya. Mereka tertekan sebetulnya, tidak suka, tertekan. Tapi karena kita sebagai orang tua tidak tahu, terus kita paksa seperti itu. Pada akhirnya biasanya mereka akan mencari celah, waktu untuk bisa meledakkan semua ketidaksukaannya itu. Dan biasanya SMP kelas 2, kelas 3 itu mulai, aku tidak mau ini ya, aku tidak suka pakai ini, aku tidak mau sholat dan lain sebagainya. Semakin keras kita mendidik anak di waktu kecil, ledakan itu semakin kuat pada saat mereka mulai dewasa. Jadi bahwa semuanya sebenarnya ada beberapa fitrah yang lain. Jadi usia 7-10 tahun adalah masa emas fitrah belajar, kemudian 10-14 tahun masa emas fitrah berkat. Nah, tapi nanti Ustaz Khalid mungkin yang akan menyampaikan. Jadi sebatas prinsip-prinsip pendidikan fitrah. Jadi yang terakhir saya di poin yang pertama ini, bahwa pendidikan fitrah mesti ditegakkan di atas rasa syukur dan yakin. Jadi mendidik anak tidak akan langsung terlihat hasilnya, karena kita sedang mendidik hati mereka, kita sedang mendidik iman mereka gitu. Kita tidak sedang mendidik otak mereka, tapi hati mereka. Dan menanamkan keimanan prosesnya lama, butuh waktu, dan kita tidak tahu sampai berapa lama waktunya. Semua hasil urusan Allah, hak prerogatif Allah. Tapi bahwa dalam prosesnya kita membangun kecintaan kepada ibadah. Terkait dengan ibadah misalkan anak sholat, mestinya mereka berangkat sholat dari keinginannya sendiri, bukan karena kita suruh. Di teman-teman kami di SKIS gitu, waktu kami melakukan parenting gitu untuk orang tua, ada orang tua yang bilang, Pak, anak saya itu baru kalau memang tidak disuruh mau melakukan sendiri itu baru dua waktu sholat itu. Usia 8 tahun baru dua waktu. Sebenarnya yang lain teman-temannya itu sudah 5 waktu. Teman-teman yang lain yang 5 waktu, apakah disuruh atau kesadaran sendiri? Ya kemungkinan disuruh. Ibu, bersyukurlah bahwa anak ini dengan keinginan sendiri, kesadaran sendiri sudah melakukan 2 waktu. Ada proses gitu loh. 2 waktu yang mereka lakukan sendiri karena iman, itu jauh lebih baik daripada 5 waktu tetapi disuruh-suruh. Karena disuruh untuk anak-anak seperti itu. Jadi kita tetap melakukan proses untuk membuat mereka cinta kepada sholat, tetapi inside out, bukan dengan outside in, bukan dengan membiasakan menyuruh, tetapi membangkitkan kesadaran itu agar sholat itu benar-benar karena niat, karena keinginan sendiri. Itu yang perlu. Sehingga pendidikan fitrah mesti dilakukan dengan berorientasi pada proses. Selama proses itu jelas akan banyak tantangan, tapi orang tua perlu optimis, rileks menjalankannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip pendidikan berbasis fitrah bahwa anak terlahir dengan diilhamkan jalan dosa dan jalan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan sebagaimana kita orang tua, kita pun diilhamkan Allah kedua jalan itu, jalan dosa dan jalan takwa. Kadang anak-anak kita, kadang anak-anak kita itu terlihat santun, menyenangkan, menurut, tapi lain waktu mereka benar, bandel, susah diatur. Maka jika kita paham bahwa fitrahnya anak itu diilhamkan Allah jalan dosa dan jalan takwa, kita harus tenang, jangan kalau, jangan khawatir. Percayalah bahwa cara Allah mentazkiyah anak-anak kita, mungkin anak-anak kita itu melakukan beberapa kesalahan gitu ya. Tapi bahwa tugas orang tua adalah mendampingi, kemudian kita mengkoreksi, menasihati setiap kesalahan yang mereka lakukan. Kita jangan galau, jangan ikut emosi, jengkel, galau, jangan. Itu wajar kalau fitrahnya anak-anak. Kita dampingi mereka, kemudian dari situ kita tanamkan ke mereka bahwa nah, yang kamu lakukan itu salah, tidak disukai Allah. Ayo minta ampun sama Allah. Jangan diulangi lagi ya, harus diperbaiki. Maka mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka berkeinginan untuk memperbaikinya. Mungkin mereka akan melakukan kesalahan lagi yang berbeda, dan kita terus karena kita mendampinginya, kita melakukan hal yang sama. Kita nasihati dia, kita minta dia mohon ampun kepada Allah ya. Kemudian ayo kita perbaiki. Terus saja mereka mungkin melakukan kesalahan terus, tidak masalah. Karena memang harapannya begini, itu cara Allah mentazkiyah anak-anak kita. Dengan semakin sering mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka juga berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan semakin sering itu mereka lakukan, maka kelak secara dewasa, insya Allah mereka tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan sama yang pernah mereka lakukan waktu kecil. Ini berbeda dengan anak-anak yang terlihat penurut. Mungkin kita sterilkan anak-anak itu sehingga dia di sebuah tempat yang tidak pernah terkontaminasi dengan keburukan, sehingga dia terlihat menurut, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi berbahayanya anak-anak yang tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak pernah punya rasa, tahu rasanya bagaimana memperbaiki kesalahan. Dan bahannya pada saat dewasa ternyata justru mereka sering melakukan kesalahan-kesalahannya mestinya sudah selesai mereka lakukan waktu kecil ya. Pada saat mereka melakukan kesalahan di saat mereka sudah dewasa, yang agak sulit adalah memperbaikinya itu dengan waktu kecil. Fitrah mereka masih bersih, sehingga mereka tahu saya melakukan kesalahan dan ada perasaan bersalah yang kuat yang kemudian menginginkan aku harus kembali, aku harus memperbaiki kesalahan. Tapi pada saat sudah besar, sudah beda fitrahnya, sehingga lebih sulit memperbaiki pada saat sudah besar. Itu maksud saya bahwa orang tua jangan khawatir, jangan kemudian galau pada saat kok anaknya kelihatannya bandel sih. Tidak masalah insya Allah, percayalah bahwa Allah punya kurikulum kok untuk anak-anak kita. Allah punya kurikulum buat anak-anak kita. Kebajikan-kebajikan mereka adalah cara Allah untuk membersihkan jalan dosa mereka. Kemudian kita terus senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang telah bermanfaat untuk umat di situ. Jadi iman anak kita akan naik turun sebagaimana juga iman kita. Ya, jadi jangan mengharap kesempurnaan dari mereka, jangan mengharap kesempurnaan dari mereka, karena kita pun itu juga tidak sempurna. Jadi ini pendidikan berbasis fitrah yang prinsip yang nomor 2. Saya teruskan ke prinsip yang nomor 3. Anak terlahir dengan membawa sistem imunitas moral sesuai dengan zamannya. Ustaz Khalid dan bapak-bapak yang seangkatan dengan kami, kita lahir di sebuah zaman yang tidak sedahsyat sekarang fitnahnya. Anak-anak kita sekarang lahir di sebuah zaman yang luar biasa dahsyat fitnahnya. Tahun tantangan zaman ini begitu besar. Kadang itu membuat orang tua galau, khawatir, resah dengan tantangan yang luar biasa di zaman ini. Namun orang tua harus yakin bahwa anak kita diberikan Allah imunitas moral yang sesuai dengan zamannya. Pasti imunitas moralnya lebih kuat daripada kita dulu waktu kita dilahirkan. Allah tidaklah zalim. Allah tidaklah menciptakan anak kita di zaman ini, di zaman yang penuh tantangan, di zaman yang penuh kekerasan seperti ini, sementara Allah tidak siapkan bekal untuk mereka sekali, untuk mereka berjuang, tidak mungkin. Jadi kita orang tua yang harus yakin itu, bahwa anak kita sudah dikuatkan oleh Allah. Kita dampingi mereka. Jadi ayah bunda, percaya diri di dalam mendidik anak-anak kita. Percaya diri. Kawal mereka dengan doa-doa kita. Kawal mereka dengan doa-doa kita. Di dalam sebuah peradaban bisa dibangkitkan dengan rasa galau, dengan rasa khawatir, tidak mungkin. Dalam sirah Rasulullah, kebangkitan Islam dibangkitkan dalam rasa optimis. Jadi kalau kita masih galau, karena orang tua di sini afwan, misalkan masih galau, masih resah dengan kondisi zaman, maka yang muncul adalah anak-anak yang resah sama. Apa yang dirasakan oleh orang tua itu pasti dirasakan anak-anak kita. Kalau orang tua resah, orang tua khawatir, orang tua galau, pasti yang dihasilkan juga anak-anak yang sama. Berbeda dengan orang tua itu optimis, relax. Optimis artinya apa? Optimis artinya bahwa kita yakin anak-anak kita sudah disiapkan Allah peran-peran terbaiknya kelar loh. Allah menjaga anak kita gitu. Relax artinya apa? Legasinya kita yakin kok kita sudah meminta pada Allah, ya Allah perbaikilah setiap kesalahan-kesalahan saya di dalam mendidik anak-anak kita. Kita meminta Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di dalam mendidik mereka, maka itu akan bikin kita relax. Kita tenang, optimis, relax. Itu dua kunci di dalam pendidikan anak-anak kita. Kemudian yang keempat, anak-anak kita terlahir dengan diilhamkan rasa cinta terhadap dunia. Sebetulnya sama dengan kita. Zuhina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri wal qamtarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khayli musawamati wal an'ami wal khas dhalika matarul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sebagaimana kita yang dimasukkan di dalam hati kita kecintaan terhadap dunia, anak-anak kita pun fitrahnya mencintai dunia. Anak-anak kita fitrahnya mencintai dunia, dan jangan kita pernah halangi rasa cinta itu, karena itu fitrah. Tugas orang tua bukanlah menghalangi fitrah itu untuk tumbuh, tapi tugas orang tua adalah bagaimana agar cinta mereka kepada dunia tidak melebihi cinta mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam. Jadi tugas mereka adalah bagaimana agar cinta kepada Allah itu lebih tinggi dari cinta mereka kepada dunia. Cinta mereka kepada Rasul, kepada Islam itu lebih tinggi daripada cinta mereka kepada dunia. Mereka mencintai dunia, mereka senang bermain kasih. Karena bermain itu bagian dari fitrah anak. Puaskan ego mereka. Puaskan ego mereka, penuhi hak mereka untuk dicintai, untuk diperhatikan, untuk disayangi gitu ya. Di masa-masa kecil, karena pengasuhan itu nakir. Kalau itu tidak dipenuhi di masa kecil, dia akan diminta di saat besar, saat dewasa. Jadi pada saat mungkin kita sering lihat orang-orang dewasa ini jiwanya kekanak-kanakan. Itu karena pada waktu kecil mereka tidak puas egonya. Egonya tidak dipenuhi. Keinginannya terhadap cinta, terhadap kasih sayang, terhadap perhatian itu kurang, sehingga akhirnya mereka minta pada waktu dewasa. Mereka melakukan hal-hal yang kekanakan, childish, di saat mereka harusnya sudah dewasa. Jadi penuhi mereka. Kelak mereka dalam kaidah pendidikan fitrah penuhi keinginan, penuhi hak-hak anak kita di masa kecil, niscaya mereka akan menunaikan kewajibannya dengan ikhlas di saat mereka dewasa. Penuhi hak-hak mereka di masa kecil, kelak mereka akan dengan sangat ikhlas menunaikan kewajiban-kewajibannya di masa dewasa. Kemudian ajarkan mereka cara mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Islam. Jadi mereka cinta kepada dunia, tetapi ajarkan, ajarkan mereka untuk bisa mencintai Allah. Jadikan cinta itu sebagai sesuatu yang besar di jiwanya. Jangan terlalu sering, jangan lebih sering menakut-nakuti mereka. Mungkin kita sering bilang, "Nah, nanti kalau kamu tidak sholat masuk neraka." Ini menakut-nakuti anak ini. Jangan, jadi bikin mereka cinta. Cinta kepada Allah itu kuat sekali gitu kan. Kemudian yang nomor 5, prinsip pendidikan fitrah. Anak memiliki fitrah perkembangan. Di usia 0 sampai 7 tahun ini adalah masa-masa egosentris, masa individual. Maka di usia ini penuhi ego anak-anak kita, penuhi hak-hak individual mereka. Kenapa? Karena jika dipenuhi ego mereka, dipenuhi hak-hak mereka, hak individualnya, kelak mereka akan memiliki ego yang kuat. Kelak saat dewasa mereka memegang kebenaran A gitu misalnya, dan mereka melihat semuanya B, mereka punya ego, tidak ada masalah buat saya kebenaran A. Mereka tidak akan jadi bumi. Ini berbeda dengan anak-anak yang kurang asupan egonya, jadi keakuannya lemah karena tidak pernah dipenuhi, tidak pernah dipenuhi apa yang mereka inginkan. Anak 0 sampai 7 tahun raja, penuhi, setelah mereka akan menunaikan semuanya. Jadi pada saat egonya kuat gitu ya, atau egonya kuat, mereka berani untuk berbeda. Namun di usia setelah 7 tahun mulai kita latih mereka tentang berbagai hak-hak sosial, mulai ajarkan sosialitas. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti saat mereka membawa dakwah, mereka harus memegang kuat kebenaran dan mereka harus dengan tulus ikhlas menyampaikan ke banyak orang gitu. Kalau egonya lemah, mereka tidak akan mampu memegang kebenaran sendiri, tidak akan mampu. Jadi pahami fitrah anak, pahami fitrah anak, kemudian bawa fitrah ini pada kehendak Allah. Fitrahnya anak bermain, fitrahnya anak itu berarti kan kasih, berarti kan bermain bagi anak itu bukan bermain. Proses untuk menguatkan karakter itu bermain. Dengan bermain mereka belajar untuk percaya diri. Dengan bermain mereka belajar untuk berempati. Dengan bermain mereka belajar untuk menguatkan karakter tuan. Pahami fitrah anak lalu bawa kepada kehendak Allah. Ada satu contoh tentang sebuah lembaga yang memahami fitrah anak namun dibawa pada kebatilan. Misalkan Hollywood gitu misalnya. Jadi dia paham fitrahnya anak-anak menyukai hal seperti ini, kemudian dia bawa pada keburukan. Nah kita harusnya beda. Kita pahami fitrah anak-anak kita, kita penuhi semua fitrahnya, kemudian kita bawa mereka untuk mencintai Allah. Kalau Allah berkata seperti ini dengan, tapi mereka sudah kita penuhi fitrahnya. Kemudian beri anak-anak kita kabar gembira agar mereka senang. Jangan dibuat takut gitu. Tapi kan dakwah juga, bagaimana dakwah yang kita lakukan terhadap sesama saudara kita, beri kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Pergunakan kalimat-kalimat positif, jangan kalimat-kalimat negatif. Maksudnya, kita bisa kok mengatakan, "Nah, kalau kamu sholat, kamu akan dapat surga." Tapi kita lebih sering mengatakan, kalau kamu tidak sholat, kamu masuk neraka. Itu kalimat yang negatif, itu diterima berbeda di dalam jiwa anak. Kita sering pakai kalimat-kalimat positif agar kembali kekuatan karakter mereka itu muncul gitu. Itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6, tentang fitrah ayah bunda. Jadi ayah bunda, saudara-saudaraku semuanya, setiap orang tua adalah orang-orang terbaik yang sudah disiapkan Allah untuk anak-anaknya. Tidaklah Allah memberikan sebuah amanah yang besar berupa anak-anak kecuali orang tua pasti sudah dibekali oleh Allah. Itu pasti. Anak itu amanah yang besar, berarti sudah disiapkan bekal itu di dalam jiwa orang tua. Orang tua bahkan diberikan oleh Allah ilham berupa ilmu parenting yang berbeda-beda untuk anak yang berbeda. Semisal anak kita 10, maka kita diberikan Allah ilham 10 ilmu parenting berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua, bahwa kalau kemudian ada orang tua yang tidak berani, tidak percaya diri menjadi anak-anaknya, tidak paham bagaimana menjadi anak-anak, itu karena fitrah orang tua belum kita gali, fitrah orang tua belum muncul, makanya kita tidak berani melakukannya. Kemudian untuk menguatkan rasa intuisi ya, untuk menguatkan fitrah orang tua agar bisa bangkit lagi, maka wajib bagi kita untuk memperbanyak ibadah nafilah. Kita lakukan sholat-sholat malam dalam rangka untuk minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku menjadi anak-anakku, mudahkan aku, berikan saya firasat-firasat agar lisan saya tajam masuk ke dalam jiwa anak, menjadi booster, menjadi pembangkit bagi mereka untuk membentuk karakter-karakter mereka yang terbaik. Kemudian ayah dan bunda harus terlibat semuanya di dalam mendidik anak-anaknya. Ayah dan bunda harus terlibat semua, bukan hanya tugas ibu, bukan tugas saya juga. Di dalam Al-Quran ada 17 ayat tentang pengasuhan, 14 ayat bicara tentang peran ayah, 2 ayat bicara tentang peran ibu, dan 1 ayat bicara tentang peran ayah dan ibu. Peran ayah ada 14 ayat. Jadi ayah berperan sangat besar bagi pendidikan anak-anaknya. Al-Ummu Madrasatul Ula, betul. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun ayah adalah kepala sekolahnya. Ibu pengajar harian, namun ayah kepala sekolah. Allah, ayahlah yang punya visi misi, yang membangun visi misi keluarga mau dibawa kemana ini. Ini ayah. Ibu hanya mengikuti. Ayah punya visi misi kemana ini, ibu hanya mengikuti. Tetapi yang membuat tanggung jawab visi misi keluarga ayah. Ayahlah yang mensupport maskulinitas, ego, keberanian, rasa percaya diri, manhaj. Itu ayah yang mensupport. Ibu, kelembutan, kasih sayang ya, itu ibu. Ayahlah sama raja tega. Raja tega diperlukan saat mendidik anak. Kenapa? Agar mereka kokoh, agar mereka berani menghadapi hidup. Sementara ibu pembasuh luka. Jadi setelah mereka, ayah, istilahnya ayah, harus tendang namanya. Kemudian pulang-pulang mereka terluka gitu ya, kemudian ibu yang membasuh semua. Tapi mereka pejuang-pejuang kehidupan anak-anak ini. Indonesia adalah fatherless country. Peran ayah sangat lemah di Indonesia. Padahal mimpi-mimpi, narasi-narasi besar tentang mimpi-mimpi umat itu hanya bisa ditanamkan oleh ayah. Kita punya anak. Nah, engkau adalah, kamu adalah generasi-generasi yang kelak akan menjadi khairul ummah, sebagaimana yang Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Dan ayah melihat kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin generasi khairul ummah kelak. Peradaban akan bangkit, peradaban Islam akan bangkit, dan engkau adalah termasuk bagian dari pemimpin-pemimpin peradaban nanti. Yang bisa menanamkan itu siapa? Ibu? Tidak bisa. Yang bisa menanamkan ini ayah. Ibu bisa, cuman ayahlah yang paling tajam bisa menanamkan ini semua ke dalam jiwa anak-anak kita. Ayah yang paling tajam bisa menanamkan ini semua, sehingga kemudian ini menjadi kait anak-anak kita. Mereka tumbuh dengan mimpi-mimpi besar umat, bukan hanya mimpi diri sendiri, mimpi umat, mimpi kolektif. Mestinya anak-anak kita tuh punya mimpi umat, mimpi bersama yang akan digarap bersama, digarap bareng-bareng itu. Bukan hanya mimpi sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan anak istri gitu aja. Bukan. Anak kita harusnya punya mimpi besar. Bagaimana kemudian bersinergi dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain untuk mewujudkan mimpi umat gitu. Dan tugas itu ayah. Ayah yang mendampingi mereka, Allah yang menguatkan mereka. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang para ayah. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Ibrahim, ada Imran, ya. Mereka adalah para ayah yang mereka punya visi misi mau dibawa kemana keluarganya. Dan kita harus memiliki hal yang sama. Ayah harus terlibat penuh di dalam pendidikan anak-anaknya. Harus terlibat. Kalau tidak, lemah anak-anak kita. Indonesia, 50% anak Indonesia kebanci-bancian. Anak laki-lakinya, 50% anak Indonesia kebanci-bancian. Semakin kesini, semakin banyak yang kebanci-bancian. Kenapa? Karena peran ayah sangat kurang. Support maskulinitas tidak mereka dapatkan. Dan yang berbahaya, ini menjadi jalan masuk gerakan LGBT. Ini menjadi celah. Gerakan LGBT bukanlah sebuah gerakan yang kebetulan ada. Ini adalah gerakan masif internasional yang memang sudah disiapkan secara masif oleh pemikir-pemikir besar internasional. Tujuan mereka untuk masuk di Indonesia. Yang saya agak keluar dari konteks. Tapi bahwa gerakan-gerakan seperti itu bisa masuk di Indonesia karena mereka melihat peluang. Begitu ayah tidak hadir dalam pengasuhan, sangat mudah memasuki itu. Kenapa? Ada fitroseksualitas namanya yang tidak tumbuh karena tidak adanya ayah. Fitroseksualitas yang tidak tumbuh karena tidak adanya ayah. Anak-anak tidak tahu apakah saya laki-laki atau perempuan, karena dia hanya terus dengan ibunya. Usia 0 sampai 7 tahun dengan ibu. Nanti waktunya sekolah, di sekolah juga yang ngajar ibu. Jadi mereka ketemunya ibu-ibu-ibu. Terus ke supportnya, kayaknya support feminitas saja. Mereka padahal membutuhkan support maskulinitas. Nah ini membuat LGBT bisa dengan mudah masuk. Karena mereka, anak-anak itu merindukan ayah yang tidak pernah hadir di dalam hari-harinya. Kerinduan sosok ayah ini kemudian teraktualisasi dalam kecintaan kepada sesama jenis, ya. Dan itu bahaya. Kemudian yang nomor 7 adalah fitrah kehidupan. Jadi anak-anak kita di atas kehidupan, di atas realitas alami, kita didik anak-anak, kita didik generasi Islami. Jangan jauhkan anak-anak kita dari kehidupan. Percayalah, anak-anak yang dijauhkan dari kehidupan hanya akan memiliki karakter yang lemah. Mungkin kita galau, banyak orang tua yang galau melihat kondisi zaman sekarang, LGBT, pornografi, pornoaksi, kriminalitas dan lain sebagainya, membuat kita kemudian berpikir, menurut saya, sterilkan ini. Kita lupa bahwa langit dan bumi tunduk pada Allah, bahwa ada Allah yang akan menjaga anak kita, bahwa ada doa-doa kita sebagai orang tua yang akan menjaga mereka, bahwa ada malaikat yang diminta oleh Allah untuk menjaga anak-anak kita. Ketakutan kita membuat kita semakin paranoid, bahkan sampai kita melupakan bahwa Allah itu sebaik-baik penjaga. Anak sterilkan dari kehidupan sampai lama mereka disterilkan, sampai begitu dewasa kemudian mau tidak mau mereka harus masuk ke kehidupan yang sebenarnya, dan di sini mereka kaget, mereka gugup sosial, shock gitu loh, kok seperti ini ya. Maka mereka akan diterpa oleh fitnah. Kenapa? Karena tidak pernah diuji sebelumnya. Maka beri ruang, izinkan anak kita untuk diuji kehidupan. Ada Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Ada doa-doa kita yang akan menjaga anak-anak kita. Bumi dan langit, udara, semuanya Islam, semuanya bisa menjaga anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita akan terpapar beberapa keburukan, tapi kita mendampingi mereka. Kemudian kita minta anak kita, nah itu salah, itu tidak boleh dilakukan, Allah tidak menyukai itu, ayo minta maaf, minta ampun sama Allah, ayo kita perbaiki. Maka mereka akan melakukan itu, mereka akan memperbaiki. Iman mereka butuh diuji agar kokoh gitu. Kita tidak minta diuji, tapi bahwa jangan keluarkan mereka dari kehidupan. Kalaupun datang ujian, berikan mereka ruang, izinkan mereka untuk diuji agar kala iman-iman mereka itu kokoh. Lakukan imunisasi, bukan sterilisasi. Imunisasi, bukan sterilisasi. Kemudian yang terakhir, fitrah pendidikan. Jadi pendidikan itu sifatnya bertahap, ada urutannya. Sebagaimana perkembangan fisik ya, bayi yang baru lahir terlentang, kemudian miring, kemudian mulai tengkurap, kemudian merayap, kemudian merangkak, jalan lari. Ada prosesnya, ada tahapannya. Pendidikan untuk mendidik hati anak-anak kita itu juga bertahap, ada urutannya. Ada fase perkembangan, 0-7 tahun masa emas fitrah keimanan, 7-10 tahun masa emas fitrah belajar, 10-14 tahun masa emas fitrah berkah, 14 tahun ke atas pendidikan akil balik. Ada masanya, tidak lebih cepat lebih baik, bukan. Kalau anak baru merayap sudah kita titah biar jalan, itu jadi masalah saat besar nanti. Itu urusan fisik. Urusan psikis lebih beresiko lagi nanti. Setiap anak berbeda, tidak bisa disamakan. Anak-anak kita adalah limited edition, special limited edition. Jadi anak-anak kita itu adalah anak-anak yang berbeda semuanya. Semuanya berbeda. Hatta anak-anak kita sendiri yang kita punya 5 anak akan berbeda semua. Maka pendidikan itu membedakan kurikulumnya. Artinya kurikulum mereka anak-anak kita juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian ada prosesnya, tidak bisa sekaligus. Ada prosesnya satu persatu, tidak bisa sekaligus. Maka pendidikan berbasis fitrah adalah pendidikan yang berorientasi kepada proses. Kita jalankan proses itu dengan bahagia, mendidik itu membahagiakan. Kalau Ustaz Malik bilang, mendidik itu surga dunia sebetulnya. Mendidik anak itu surga dunia. Kalau kita merasa mendidik anak itu beban, mendidik anak itu berat, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Harusnya kita tenang, harusnya kita apa istilahnya, bahagia gitu ya mendidik anak. Jadi mendidik berbasis fitrah itu berorientasi pada proses. Di mana proses yang dilalui itu membahagiakan. Kemudian kita bisa memaknai setiap peristiwa yang terjadi setiap waktunya bersama anak kita, kita bisa memaknai bersama sebagai pembelajaran bersama antara orang tua dan anak-anak. Jadi demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa diskusi, dan untuk selanjutnya saya berikan kepada Ustaz Ibnu. Terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada Bapak Amir yang sudah memberikan ya gambaran kepada kita semua apa dan bagaimana ya beberapa prinsip tentang pendidikan berbasis fitrah ya. Karena waktunya sudah sangat mepet ya, mungkin langsung saja ke sesi yang selanjutnya. Jadi sesi yang selanjutnya akan langsung dibawakan oleh beliau Ustaz Abdul Khalid ya, mungkin nanti akan dibacakan profil beliau oleh pembawa acara. Baik, kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Acara yang kita tunggu-tunggukan, kita nanti-nantikan, yang mana acara ini bertema tentang peran kedua orang tua di dalam menumbuhkan fitrah dan bakat anak, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalid. Sebelum kami persilakan beliau untuk menyampaikan pembahasannya, kami sebutkan terlebih dahulu bagaimana profil singkat beliau. Beliau merupakan fasilitator Home Education Semarang. Beliau juga merupakan praktisi pendidikan formal dari tahun 1989 sampai sekarang. Kemudian beliau juga merupakan praktisi pendidikan non formal dari tahun 2004 sampai sekarang. Beliau juga merupakan founder sekolah karakter Imam Syafi'i Semarang. Dan yang terakhir, beliau juga merupakan penulis buku yang berjudul Pendidikan Karakter Nabawiyah. Adapun judul buku beliau yang kedua yaitu Kurikulum Sekolah Karakter Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Abdul Khalid untuk menyampaikan pembahasannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kurang 24 menit sampai jam 3, jadi kita punya waktu kurang lebih 24 menit. Sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustaz Abroni sama Pak Amir, jadi di sini saya sifatnya menyimpulkan saja. Menyimpulkan dari materi ini, yang pertama langsung saja sebuah pertanyaan ini, mengapa orang tua harus berperan dalam pendidikan? Tadi sudah jelaskan, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudduha an-nas wal hijar. Karena apa? Tugas mendidik anak itu adalah tugasnya orang tua. Dan Ibnu Umar mengatakan atitibnak kainaka mas'ulun amri yaumal kiamat. Didiklah anakmu karena kamu akan ditanya nanti dari kiamat. Kita yang ditanya yaitu orang tua, bukan pusatnya, bukan gurunya. Tadi sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya, kenapa orang tua itu harus berperan? Karena itulah tugas orang tua. Dan besok yang ditanya adalah kita, yaitu orang tua. Terus langsung, karena orang tua itu sebagai penanggung jawab, maka pendidikan itu bersentral di mana orang tua itu tinggal, yaitu rumah. Oleh karena itu, pendidikan yang paling ideal adalah pendidikan rumah. Namun kenyataan kita semua di sini, semua anak kita di sekolah, saya yakin, ya, yang di rumah mungkin cuma anaknya Pak Amir. Nah, oleh karena itu, untuk menjikapi ini, bagaimana konsep ini diterapkan di sekolah gitu. Nah, makanya ini saya simpulkan. Oleh karena itu, tugas kita pertama sebagai pengelola sekolah, yaitu bagaimana kita memberdayakan orang tua, itu yang pertama. Tanpa diberdayakan orang tua, tanpa dilibatkan aktif, maka konsep ini gak mungkin bisa berjalan. Ini yang pertama. Dan bagi kita orang tua, mari mendekat ke sekolah, selalu menanyakan anaknya, menawarkan diri ke sekolah, apa yang bisa saya bantu sebagai orang tua terhadap pendidikan anak saya. Ini yang pertama kita lakukan. Tanpa ini kita lakukan, nanti kita banyak protes dalam menerapkan konsep ini, ya. Karena norma mainstream ini, ya, ini yang pertama perlu kita simpulkan, ya. Terus setelah kita tahu bahwa kita mendekatkan ini, tugas orang tua yang kedua apa? Anak-anak kita bisa jadi apa? Ini pertanyaan penting sekali, ya. Anak-anak kita bisa itu ingin jadi apa mereka itu? Nah, untuk menjadi apa, inilah tugas kita orang tua harus mengilmui. Kita tidak bisa sekehendak hati kemudian mengarahkan menurut kita baik, kemudian kita paksakan anak kita, kamu ikut bapak saja atau ikut ibu saja, karena orang tua lebih tahu. Kamu tuh anak itu gak tahu apa-apa. Ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sudah terisi, ya, terinstal itu. Ini. Nah, ingin jadi apa anak-anak kita ini penting. Ini adalah cita-cita kelak, ya. Karena kalau kita salah mengarahkan anak kita ingin jadi apa, nanti jadinya anak itu sekolah, setelah sekolah ijazah dikasihkan orang tua, kemudian dia berjalan. Ini ijazah yang bapak ibu inginkan. Saya sudah sekolah di sini, sekarang saya akan pergi ingin bersenang-senang sesuai dengan keinginan saya atau bakat saya. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, kira-kira anak kita bisa ingin jadi apa, itu biasanya ditulis di kartu nama di undangan, apa namanya, di antikong atau di kelahiran, biasanya seperti itu. Biasanya setelah lahir anak kami, kemudian di bawahnya tertulis, semoga kelak menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Masya Allah, itu cita-cita luar biasa, dan saya berharap itu dipikir semalam suntuk gak tidur, karena itu pikir masa depan anak. Kira-kira begitu bapak-bapak, ya. Kadang-kadang bapak tulis di kartu antikom itu, kira-kira mikirnya lama gak itu? Kopi pasta wajar itu masa depan anak itu doa juga kan, amin gitu kan. Nah, apakah ini benar apa tidak, kira kata-kata yang kita kopi pasta itu, kira-kira apa benar apa tidak ini? Kita kembali lagi sekarang. Ya. Kadang-kadang ada orang yang kita anami itu ditulis ada kartunya juga, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Itu semuanya betul-betul seperti itu semuanya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan ini gak salah cita-cita ini walaupun copy paste, karena kita bahas. Nah, yang pertama, untuk apa mereka itu hidup? Nah, untuk apa mereka itu hidup, anak-anak kita itu? Karena apa, kita mendidik anak itu nanti akhirnya setelah lulus mereka hidup. Nah, kan kebanyakan kita mendidik anak-anak kita ini yang sekolah umum, saya sudah sampai sekarang masih ngajar di sekolah umum, begitu mereka lulus itu seperti datang ke dunia lain gitu. Ternyata di sini ada seperti ini loh. Nah, di sekolah nggak ada, ya, di sekolah adanya tembok. Nah, setelah keluar, ada ini toh pak? Iya, kamu nggak pernah dikasih tahu, pernah cuma digambar. Ternyata hidup seperti ini, ya. Kalau gitu saya ingin belajar itu, malah sekolahnya setelah lulus. Ya, sesungguhnya sekolah itu adalah belajar tentang kehidupan. Karena apa? Kita mencipta anak-anak kita biar mereka bisa hidup. Tapi ternyata yang diajarkan di sekolah itu kebanyakan, ini mohon maaf ya, itu adalah tentang ilmu-ilmu yang seharusnya yang kebanyakan mereka itu gak dipakai. Ya, anak-anak kita itu banyak yang ilmunya itu gak dipakai. Coba sekarang bapak ibu sekalian di sini, dulu pernah belajar integral ya, diferensial matematika. Sekarang yang pakai berapa persen? Nah, Coba kalau itu waktu kita belajar sesuai dengan bakat kita, mungkin sudah melejit gitu. Ya. Oleh karena itu ini sangat penting, karena tujuan pendidikan ini nanti akan berkaitan dengan materi. Materi apa yang diberikan pada anak kita merujuk ke tujuan. Biar yang diajarkan ke anak kita tidak mubazir. Nah, seperti itu. Nah, ini tujuan hidup di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah itu tujuan yang pertama. Ada tujuan yang kedua. Manusia bukan hanya untuk ibadah, sholat, haji, zakat dan sebagainya, puasa, tapi di sini Allah juga berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. "Wa alladzi ja'alakum khalifah fil ard," dialah yang akan menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Jadi ini tujuan diciptakan manusia ada dua. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan iman, ya. Kemudian syaratnya namanya iman itu harus ikhlas, ya. Mengikuti petunjuk Nabi dan ada perintah. Ini kalau ibadah itu tanpa ini maka tertolak. Itu termasuk materi nanti dalam pendidikan anak. Ini yang diajarkan. Kemudian ini terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa li amruna bawarat." Dan ini semua harus ditanamkan kepada anak, karena semua anak itu harus ibadah. Tidak ada anak beralasan saya nggak mau sholat karena nggak bakat, nggak ada. Nah, maka ini harus ditanamkan dulu. Sebagaimana tadi sebutan contoh berarti pesannya ilmu wajib itu di bawahnya ada kata-kata lagi, bakat ditumbuhkan setelah ini tuntas. Nah, maka materi ini, materi ibadah kepada Allah ini kaitan dengan ilmu din, ada akidah, ada fikih dan sebagainya, itu semua anak sama. Ini gak ada kaitannya seperti lomba sapi sama burung tadi, gak ada. Semuanya dianggap sama. Semua makhluk, semua binatang harus bernafas, ya. Semua binatang harus minum. Ini. Nah, ini kaitannya dengan materi ibadah. Kemudian tujuan yang kedua sebagai khalifah, ya. Ini terkait dengan kinerja. Kemudian ini terkaitannya agar menjadi khalifahnya itu diridai oleh Allah, maka syaratnya harus ikhlas. Dan ikhlas kemudian diperbolehkan oleh syariat, tidak ada larangan. Nah, ini terkait dengan bakat ini. Nabi bersabda, "Antum alamu biumuri dunyakum." Ya, terserah kepada kalian. Ya, kalian yang lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ingin jadi dokter selama gak ada larangan, boleh. Tapi yang di atas tadi, itu harus ada perintah. Nah, inilah dua tujuan hidup manusia. Nah, maka apa yang muncul, yang tampak dari keimanan seseorang, ya, indikatornya apa? Kalau orang itu imannya kuat, yang tampak secara zahir dalam pendidikan kan harus tampak, kan itu ada alat ukur, kan itu ada indikator. Nah, indikatornya apa? Di sini lagi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo." Orang yang paling beriman itu yang paling bagus akhlaknya. Maka puncak dari pendidikan agama anak-anak kita adalah munculnya pada akhlak. Nah, itu gak mungkin orang berakhlak dia imannya gak kuat, gak mungkin. Ya, karena akhlak ini juga berkaitan kepada akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Jadi akhlak itu harus ditanamkan kepada semua anak. Tidak ada jujur kaitannya bakat dengan tidak bakat, gak ada. Nah, ini. Kemudian bagaimana menampakkan atau indikator dari seseorang yang kinerjanya baik, ya, menurut agama Islam, yaitu khairunas anfa'uhu linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia ini. Nah, terus kemudian dari tujuan itu tadi, ya, yang tanya dan hadis-hadis tadi, kita rumuskan dengan metode SMART, ya, ya. Metode SMART, gaya ini SMART, ya, ini saya ambil oleh-oleh dari waktu belajar, ya. Ya, itu harus spesifik tujuan itu, ya, dapat apa jelas, ya, measurable dapat diukur, kemudian achievable dapat diraih, kemudian realistik masuk akal, kemudian tempen ada batas waktu. Dari dua tujuan tadi maka kita rumuskan akhirnya menjadi kata-kata yang menjadi satu kalimat yang mencakup semua tujuan pendidikan tersebut. Kira-kira bunyinya apa kira-kira merumuskan dua tujuan hidup tadi? Maka apabila kita rumuskan, bisa kita katakan tujuan pendidikan adalah terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak. Ya, sebaik-baik akhlak adalah anak yang soleh, bermanfaat bagi peradaban, semoga berguna bagi nusa, bangsa dan agama. berarti cocok, tidak salah, bisa ditambah. Jadi Pak Jenengan yang tuliskan tadi di kartu nama Akiprof sama Kitana tadi tidak salah. Nah, cuma masalahnya kok nggak mudeng itu. Nah, copy paste. Nah ini sampai di sini. Nah, jadi itulah tujuan pendidikan kita. Anak kita dalam beribadah tunduk taat kepada Allah, tapi dia memiliki peran. Ya, perannya apa? Oh, sebagai teknisi. Perannya apa? Sebagai dokter, sebagai guru. Perannya apa? Sebagai petani. Maka kalau orang hanya beribadah kepada Allah saja tanpa berperan, itu seperti pertapa. Ya, mangan saat tekanin ngarepe Allah dipangan ya, yang depannya aja dimakan. Dia enggak bisa berperan kepada masyarakat. Tapi kalau orang ibadahnya kurang, dia hanya berperan saja dalam kinerja, maka dia menjadi orang perusak. Ya, menjadi perusak, orang yang kreatif produksi tapi perusak. Nah ini, oleh karena itu dua-duanya harus tumbuh, yaitu karakter moral, yaitu akhlak, kemudian karakter kinerja yang kaitannya dengan bakat, maka ditumbuhkan semuanya. Akhirnya harapan kita anak kita menjadi generasi terbaik pada zamannya, karena yang ditiru adalah generasi terbaik masa lalu, ya, generasi terbaik masa lalu. Nah inilah yang disebut dengan pendidikan berbasis akhlak, belajar dan bakat. Akhlak yaitu kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bakat kaitannya dengan kinerja sebagai polimak. Belajar adalah untuk mengembangkan akhlaknya menjadi lebih baik dan bakatnya menjadi berkembang. Ini maka disebutlah pendidikan berbasis akhlak, belajar dan bakat. Terus kemudian, apabila tujuan pendidikan itu tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia tadi, maka yang kita lakukan itu semuanya tanpa makna. Aktivitasnya itu sia-sia saja, percuma. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini itu seperti terjebak dalam roda putar hamster gitu. Pagi-pagi habis subuh sudah siap-siap sekolah, nanti pulang begitu sebenarnya ternyata tidak bergerak menuju kepada tujuan pendidikan. Sibuknya luar biasa, ternyata tidak bergerak. Karena apa? Tidak tahu arah bagaimana mendidik anak ini. Akhirnya seperti terjebak dalam roda putar hamster. Ya, kurang lari cepat sekali ternyata dia diam di tempat. Gitu. Nah. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pendidikan tidak seperti ini. Dengan apa? Yaitu mengetahui tujuan pendidikan itu tadi. Nah, terus kemudian, kalau kita lihat kehidupan ini, ya ini saya percepat saja. Ya, orang hidup itu kan ada hidup di dunia dan hidup di akhirat, itu kehidupan. Ya, mulai dari lahir, kemudian balik, ya, kemudian setelah itu mati. Nah, kemudian pendidikan itu kapan? Ya pendidikan itu yang kita terapkan di sini adalah pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup itu mulai dari memilih ibu, ya, memilihkan ibu bagi anak sampai meninggal, menjelang meninggal dunia, yaitu apa pendidikan terakhir bagi manusia? Talqin. Nah, itu pendidikan terakhir bagi manusia, talqin sampai kalimat terakhir itu masih pendidikan. Nah ini. Nah, sekarang tugas kita sebagai pendidik orang tua itu mendidik untuk anak-anak, yaitu mulai dari dia di kandungan sampai balik, itu adalah tugas kita, itu pendidikan anak. Ini tugas kita, ya. Nah, pendidikan setelah anak namanya pendidikan orang dewasa, dan ini metodenya berbeda. Nah, masa pendidikan anak inilah masa emas tumbuhnya karakter iman, karakter belajar dan karakter bakat. Saya nyebut karakter di sini sebenarnya adalah fitrah. Karena fitrah di kamus apa namanya Mujabul Wasit itu ada artinya adalah atobiatus salimah atau tobi'ah. Tobi'ah di dalam kamus Al-Munawir itu artinya adalah karakter. Sehingga kalau saya mengatakan karakter di sini adalah fitrah. Ya, adalah fitrah. Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan fitrah seperti ini. Nah, sehingga kalau kita ulas pendidikan anak, ya, itu bagaimana pendidikan anak dalam Islam. Nah ini, tadi kita sudah tahu tanggung jawab tugas orang tua. Yang pertama, maka orang tua harus aktif, itu tugas sekolah. Yang pertama, menghadirkan orang tua. Yang kedua, tujuan, sudah benarkah tujuan pendidikan kita, yaitu mencetak generasi yang abid sama yang apa namanya bermanfaat, yang baik, tetapi beradaptasi. Sekarang kita lihat anak-anak kita. Ya, yang pertama ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amir, jelaskan juga oleh Pak Prodi. Ya, anak-anak kita. Anak-anak kita itu siapa kosong? Tadi sudah dijelaskan. isi. Tadi sudah dijelaskan malaikat bukan kosong. Nah, dari barat mengatakan tadi jorok kabula rasa, ya, itu bahwa anak seperti kertas kosong, sehingga orang tua pendidik itu bebas, ya, memiliki cita-cita untuk ikut orang tuanya, kami ikut saja. Sedangkan pendapat nativisme itu berbeda, orang tua nggak bisa mempengaruhi, terserah anak semuanya 100%. Ini teori barat. Tapi ternyata di dalam Islam tidak seperti ini, ya. Di dalam Islam itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, ya, fa'ati wajhaka lid-dini hanifan fitrat Allah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Allati fatarana 'alaiha, yang mana Allah itu menciptakan manusia atas fitrah. Kemudian sabda Nabi tadi disebutkan Pak Amir, ulul mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasoro, dan Majusi. Tidak disebutkan menjadikan Islam. Maka anak lahir itu kondisinya sudah Islam, walaupun dia lahir dari orang non-Muslim, ya. Walaupun lahir dari orang non-Muslim, ya. Maka bisa disimpulkan bahwa anak bukanlah kertas kosong. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Amir semuanya masalah inset out. Nah, ternyata di pendidikan kita yang untuk boleh ada yang itu, ya, itu sebenarnya beliau Ki Hajar Dewantara pencetusnya, beliau mempelajari tentang fitrah, cuma beliau mengatakan kodrat. Ya, tubuh yang daya itu adalah itu bersumber dari Ingarso Sumprodo, Imade Mangunkarso, tubuh yang daya ini. Itu di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Jadi kalau anak yang dianggap kosong tidak bisa diterapkan seperti ini, maka beliau Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah mencanangkan fitrah ini sejak dulu, walaupun tidak 100% neper-neper dengan pendidikan fitrah. Oleh karena itu, apabila kita belajar tuturi handayani saja, itu pendidikan sekarang sudah menyimpang dari tuturi handayani, itu sudah jauh ini, apalagi dikaitkan dengan pendidikan fitrah ini. Nah, sekarang kita bicara masalah materi sekarang. Tapi setelah anak-anak itu ada kondisi fitrah, fitrah itu apa saja sih? Yang saya terangkan di sini adalah bagaimana menerapkan fitrah di sekolah. Karena kita anak-anak kita semuanya di sekolah. Yang diterangkan Pak Andre tadi secara umum, ya, untuk di rumah, ya, untuk pendidikan umum secara di rumah masing-masing untuk orang tua. Nah, sekarang ini untuk di sekolah, ya. Bahwa anak lahir itu sudah memiliki keimanan. Ini dalilnya saya bacati. Anak lahir itu sudah pembelajar. Ya, ya. Kenapa? Karena anak lahir itu sudah serba ingin tahu, ya, memiliki sifat ingin tahu. Gak ada anak itu memutuskan perangkat seumur hidup gara-gara waktu belajar jalan dia jatuh-jatuh sampai kepalanya bedul, gak ada. Mesti dia belajar lagi sampai bisa berjalan, itu menunjukkan bahwa anak itu adalah pembelajar. Maka kalau ada anak yang malas, yang salah bukan anaknya tapi pendidikannya, karena dia lahir sudah pembelajar. Anak tadi lahir beriman. Kalau ada anak kok benci kepada Islam, benci kepada Allah, bukan anak yang salah, karena dia lahir sudah kondisi beriman. Maka pendidikan yang salah. Kemudian anak lahir itu dalam keadaan berbakat. Ini, ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 84. Ya, itu. Kemudian anak lahir itu memiliki perkembangan, berkembang. Ini dalilnya, ya. Ada 3 dalil yang akhirnya kita bagi menjadi umur 2, 7, 10, dan 14 atau balik. Ini perkembangan. Ini yang sering terlewat dalam pendidikan kita secara umum. Kita sering menerapkan pendidikan untuk orang dewasa diterapkan untuk anak kecil. Ya, itu seperti itu. Ya. Harusnya untuk anak umur 10 tahun diterapkan untuk 7 tahun aja enggak bisa. Akan merusak fitrahnya. Apa nanti yang seharusnya untuk orang tua diberikan kepada anak TK? Itu luar biasa itu, dia akan tertekan itu. Ya, akhirnya setelah tua menjadi masa kecil kurang bahagia, akhirnya masih tua, sudah tua masih bermain-main. Karena apa, masa bermainnya waktu itu diambil. Ya, saya dulu sudah jadi orang tua waktu umur 5 tahun, dan sekarang saya umur 50 jadi anak-anak deh. Nah, karena apa? Ini menuntut pada anak itu, menuntut pada anak. Sering kita tidak memperhatikan perkembangan, termasuk pendidikan kita. Anak di TK itu harusnya belum diajari baca. Ya. Diajari sholat itu berapa tahun, Bapak Ibu? 7 tahun, apalagi diajari baca. Baca sama sholat itu penting mana? Penting sholat. Itu diajari baru 7 tahun, dan kita mendahului ternyata. Karena apa katanya lebih dini, lebih hebat. Nah, seperti itu. Ternyata memang hebat, ya. Anak-anak kita kalau dikirim ke Finlandia itu mesti paling pintar, terutama yang kelas 3 SD, 4 SD. paling pintar. Orang luar sekolah di sini mesti paling bodoh untuk tingkat SD. Tapi melihat mereka sekolah besar, gitu. Sekolah besar anak-anak kita sekolah balik itu merasa lelah. Aku biar dulu tahu dolanan A, sekarang main game A. Aku main terus itu. Karena apa dulu belum pernah. Nah, sekarang main-main balapan motor, ngebut-ngebut. Karena dulu waktu kecilnya yang harusnya egonya ditumbuhkan menang-menang ditahan-tahan. Ya, suruh antem, ya suruh duduk manis. Akhirnya sekolah besar baru tumpah. Nah, itu karakter ini semuanya harus tumbuh itu dari ditumpahkan. Nah, sehingga kalau kita ambil gambar, ya, ini 2 tahun itu masa menyusui. Ya, kemudian 7 tahun itu adalah masa tumbuhnya nalar, tamzis, kemudian 10 tahun, kemudian balik. Ini pembagian fase. Nabi SAW dalam mendidik anak-anak ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ini masa rodo'ah, ini masa apa namanya? Hadona, ini tamzis, ini masa murahakoh, ini adalah masa sabar. Ini pembagian menurut Ibnu Qayyim di kitab Tuhfatul Maudud yang disebutkan untuk Qurani tadi. Ya, jadi kelas itu sebenarnya pembagiannya berdasarkan ini. Kelas pendidikan itu harusnya menurut ini. Naiknya kelas itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Umur. Maka kalau ada anak SD kok tidak naik kelas itu berarti umurnya gak tambah. Logikanya kayak gitu kan. Jadi masuk perkembangan anak ini membagi, terbentuknya kelas-kelas ya. Kelas rodo'a, kelas Adona, kelas tamjis, kelas murahakoh, kemudian kelas sabar. Ya. Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Jadi harusnya anak itu tidak ada tidak naik kelas. Baru nanti setelah balik, ya, dia SMA, ya, itu baru ada namanya tidak lulus. Ujiannya sekali saja pada saat menjelang akhir balik. Karena apa? Ujian itu digunakan untuk persiapan dia, untuk ngetes dia apakah sudah mampu dia hidup. Menjadi seorang dewasa, menjadi mukallaf. Menjadi pemikul bukan syariah. Sudah mampu apa belum? Kalau belum, remedi. Tapi sebelum itu gak ada namanya gak naik kelas. Dan sekarang kok ada anak gak naik kelas SD sampai bertahun-tahun naik, tidak. Nah, kasihan, kenyataan tidak menjadikan mereka lebih baik. Malah menjadi lebih parah. Karena apa metode ini sudah lain. Dia umurnya sudah 10 tahun digabung dengan anak 7 tahun. Itu mesti bermasalah gitu. Karena secara karakter perkembangan itu tidak bisa disamakan. Jadi pembagian kelas berdasarkan umur, bukan berdasarkan kemampuan kognitif, bukan berdasarkan ilmu pengetahuannya, bukan. Nah, maka di umur-umur ini berbeda, ya, beda masa-masa karakternya, beda keadaan anaknya, beda metode pendidikannya, materinya juga berbeda. Bapak Ibu sekalian, waktunya habis, ya, ini masih panjang ini ya. Jadi sampai bakat nanti ya, masih banyak belajar. Ini saya kasih sebentar. Atau nanti setelah sholat kita lanjut sebentar ya, sampai nanti kepada takat. Kita tunggu sampai azan, ini sudah jam 3. Jadi kalau kita mendidik anak, ini kaitannya dengan kurikulum ya, itu kita bagi dulu kelas-kelasnya ini. Nah, 0-7, 7-10, 10-15, sampai kemudian 14. Ini kelas. Nah, ini kelas namanya kelas tukulah. Ini namanya kelas apa namanya, tamjis ya, tamjis itu mulai 7 tahun akalnya mulai tumbuh, kemudian murahako setelah itu nisabda. Ini pembagian kelas. Pembagian kelas yang atas itu tadi itu pembagian menurut Ibnu Qayyim, sedangkan yang bawah itu menurut Syekh Jamal Abdurrahman dari Mesir, ya, masih hidup ya, Habibullah Ta'ala. Kemudian iman, kapan ini materi iman ya, materi iman, kapan iman dihubungkan pada anak itu seumur hidup. Tapi iman memiliki masa emas pada usia 0-7 tahun. Ini 0-7 tahun adalah penanaman karakter iman atau fitrah keimanan. Kalau kita ingin ngajarin ikhlas, ya ini waktunya. Orang gampang ikhlas itu kalau cinta, ya, dikatakan Pak Amir. Ini masa emas. Tapi kebanyakan usia ini sudah anak-anak itu dijajali dengan berbagai materi. Ya, sudah disuruh harus bisa membaca, bisa menghitung, sehingga orang tua bangga, anakku TK sudah pinternya luar biasa. Tapi ternyata dia nggak paham apa yang dia pelajari, karena apa? Tidak sampai hati, itu hanya sampai pikiran saja sama fisik. Nah, sedangkan mendidik pikiran sama fisik itu sama seperti mendidik binatang. Itu teori biologisme. Sedangkan yang kita pakai adalah fitroh. Fitroh itu adalah pendidikan manusia, bukan pendidikan hewan. sedangkan teori yang dipakai oleh Barat ya, itu adalah behavioris. Mereka menerapkan metode pendidikan itu setelah menguji coba terhadap anjing ya, terhadap binatang, kemudian kita ikuti. Nah, ternyata itu bertentangan dengan fitrah. Maka fitrah itu adalah apabila kita mendidik menggunakan teori Barat, maka manusia atau murid yang ada di sekolah kita kita anggap seperti binatang. Nah, maka kita jadikan murid-murid kita sebagai manusia seutuhnya, yaitu kembali kepada fitrahnya masing-masing. Ini karakter iman. Terus kemudian ini hadis-hadis Nabi ya. Ini saya loncati saja, banyak sekali, ada 33 hadis tentang bagaimana Nabi mendidik anak 0-7 tahun. Nah, ini saya loncati. Intinya ya, intinya 0-7 tahun itu yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan ego. Tadi dikatakan Pak Amir, ego. Maka kalau ada anak kelas 1 SD kan belum ada 7 tahun itu kok menang-menang, biarkan dulu, karena itu menumpahkan semua egosentrisnya ini. Jadi egosentris. Terus kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan imaji, karena itu khayalan anak sedang apa namanya kuat-kuatnya. Dia gak bisa membedakan antara khayal dan nyata. Kenapa kadang ada anak terjun pakai payung gara-gara meniru kartun kan? Dari berapa lantai, karena khayalannya itu yang main, dia gak bisa membedakan. Nah itu kita manfaatkan untuk menanamkan khayalan itu yang goreng-goreng tadi, beragam pahala tadi, yaitu kecintaan kepada Allah ya. Kemudian kecintaan terhadap Islam, bahwa sholat itu indah sekali. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak 0-7 tahun? Jangan diajari dulu, biar mereka itu cinta sholat dulu ya. Makanya Nabi memerintahkan muru aulad itu di sholat itu 7 tahun. Perintahkan anak sholat itu 7 tahun. Sebelumnya apa tuh? Bukan cinta sholat. Nah, kalau anak kecil ke masjid umur 5 tahun kemudian rame dibentak ya, itu terjadi persepsi ke sholat gak enak. Itu akan terpatri di dalam dirinya bahwa saya gak akan sholat ke masjid. Nah, kenapa? Orangnya galak-galak. Akhirnya muncul kebencian terhadap sholat. Maka tidak heran ada seorang itu nggak mau ke masjid sampai umur 56 tahun baru ke masjid ya, itu gara-gara karena kecilnya pernah dibentak takmir waktu itu, trauma gitu, karena khayalan dia itu imajinasinya kuat gitu, sehingga tumbuh sampai tuanya. Maka apabila ada anak mau sampai 7 tahun ke masjid kemudian mengganggu, ya kita sabar dulu, yang ditegur jangan anaknya tapi orang tuanya. Pak, nah anak yang jenengan di sini masih ganggu ya di rumah dulu, wong dia belum waktunya diajari sholat. Oh, saya hanya ingin menumbuhkan anak saya cinta sholat saja, nggak apa-apa, tapi tolong nanti harus dia sudah anteng. Nah, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Nabi dalam mengajari sholat itu? Ini saya cerita sedikit. Ketika Nabi itu datang ke masjid menggendong salah satu cucunya, ya, kemudian beliau mengimami sholat di depan, cucunya ditaruh di sebelahnya, takbir dan seterusnya sampai beliau sujud waktu itu. Karena sahabat di belakangnya jadi makmum. Ternyata sujud beliau itu lama sekali. Lamanya itu luar biasa. Sampai-sampai salah seorang sahabat ngangkat kepalanya ya. Penasaran, kok nopo kok sujud kuwi kok ngene. Nah, mungkin Nabi sudah menerima wahyu atau mungkin Nabi sakit atau gimana kok jadi sesuatu. Akhirnya setelah dilihat ternyata cucunya tadi itu main kuda-kudaan di punggung Nabi. Ya, dengan santainya kuda-kudaan itu nada Nabi sujud terus ya, enggak bangun-bangun. Akhirnya sholat itu selesai, para sahabat tanya Nabi, tadi kok Nabi sujudnya lama sekali, ada apa-apa Nabi sedang menerima wahyu atau mungkin terjadi sesuatu Nabi? Nabi SAW mengatakan tidak ada apa-apa, hanya saat tadi cucuku tadi sedang kuda-kudaan di punggungku, aku tidak ingin memburu dia untuk segera turun, saya biarkan dia sampai sepuas-puasnya kemudian anak itu turun dan saya bangkit. Nah, ini perlakuan Nabi terhadap anak di bawah 7 tahun, bagaimana beliau mengajari sholat kepada anak tersebut. Oleh karena itu, apabila ada anak yang hanya rame saja, ya itu saya kira belum waktunya mengganggu. Ya, lebih mengganggu cucunya Nabi tadi. Tapi Nabi diam saja. Qodarowo masyafa'al, Allah takdirkan anak tadi menjadi ambil sujud setelah mereka dewasa. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari faedah dari hadis tadi, anak tadi egois ya tadi. Egoisnya luar biasa, menang-menang. Kalau Nabi jadi imam, sahabat di belakang jadi makmum, diganggu kan, menang-menang, hanya ingin nuruti keinginan dia gitu. Egois, maka masa-masa seperti itu tumbuhkan ego anak gitu. Ya, itu bukan egonya ya, sehingga dia tuntas egonya. Harapannya apa? Kalau anak ibunya kuat, nanti kalau sudah besar dia kuat sekali memegang akidah. Kalau dia remaja, tidak mudah tergoda dengan narkoba, karena dia punya prinsip. Ini ego. Nah, kebanyakan kita sekarang ini orang tua ini waktu kecil terlalu ditekan orang tua, akhirnya ibu kita itu lemah. Kebanyakan masyarakat kita ibunya lemah. Maka masyarakat kita itu terkenal dengan the most susceptible people on the world, yaitu penduduk yang paling mudah dipengaruhi, ya, paling mudah dipengaruhi di seluruh dunia. Coba jadinya nanti mungkin berlima atau bersepuluh gitu di jalan ngacung-ngacung gitu aja, hanya ngacung-ngacung, nanti suka-suka pada berhenti. Nah, ada apa? Nah, seperti itu kan sudah terpengaruh kan itu, karena apa, waktu kecilnya ibunya nggak tumbuh gitu. Nah, seperti itu. Ya, coba saja itu. Maksudnya kecelakaan ini bukan karena jalannya terhalangi, tapi sukanya berhenti. Nengok itu karena apa? Itu terpengaruh dia berusaha untuk melihat keadaan apa sih sebenarnya yang terjadi. Penasaran banget itu. Nah, itu tanda-tanda ibunya itu nggak tumbuh waktu kecil. Itu biasanya sudah dipengaruhi orang tersebut, ya, sehingga diharapkan kalau anak ibunya kecil itu tumbuh, nanti 7 tahun baru ditanamkan adab. Ya, 7 tahun itu baru adab. Jangan benturkan ego dengan adab. Cucunya nanti beradab tidak tadi? Tidak, kan? Karena masih kecil dan itu dibiarkan oleh Nabi. Belum waktunya diberi adab. Tapi kita kadang-kadang terhadap anak TK saja suruh anteng, ya, suruh diam. Padahal Nabi tidak melakukan seperti itu. Ini sekilas gambaran tentang usia 0 sampai 7 tahun. Ya, masih banyak ceritanya yang lain lagi. Hadisnya ada 33 kalau nggak salah itu. Nah, ini baru satu. Terus selanjutnya, nah, maka masa pendidikan 0 sampai 7 tahun adalah pendidikan tauhid. Hati yang kita bangun. Ya. 0 sampai 7 tahun adalah pembangunan hati bagi diri anak, bukan ke otak, ya, bukan ke fisik. Tapi hati yang dibangun kaitannya dengan tauhid, ya. Jadi ini penting sekali, ini 0 sampai 7, dan ini paling penting dari sekian ilmu yang terpenting. Tauhid adalah ilmu yang paling penting karena terkait dengan yang dibahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dan masanya adalah 0 sampai 7 tahun, ini masa emas yang luar biasa. Tapi kita kadang-kadang terburu-buru, sudah TK langsung ini apa ini, dapatkan ini, dia enggak sempat untuk berkhayal. Enggak sempat menumpahkan egonya. Akhirnya setelah besar dia bosan. Ya, yang kebanyakan kalau dari kecil kemudian sudah dijajakan harus menghafal ini, harus menghafal ini, harus tertib, setelah besar dia menjadi beruntak. Ya, karena apa, waktu kecil enggak tumbuh egonya. Ini ya, jadi ini masalah 0 sampai 7 tahun. Terus selanjutnya, usia 7 sampai 10 tahun, ini masa penumbuhan karakter belajar atau fitrah belajar. Ya, masa emasnya 7 sampai 10. Fitrah belajar di sini bukan diberi pelajaran banyak, tapi ditumbuhkan minat belajar. Minat belajarnya ditumbuhkan, ya, minatnya. Bukan diajari ini. Tapi kita buru-buru diajari, kelas 1 itu juga diajari, harusnya itu diajari nanti kelas 10 tahun. 10 tahun itu harusnya baru diajari menulis, membaca. Ya, 7 sampai 10 diajari minat. Minat belajarnya ditumbuhkan. Ya. Dan ini mulai diajari sholat. Jadi urutannya 0 sampai 7 sudah cinta sholat. Kalau sudah cinta sholat nanti ingin belajar sholat kan. Begitu diajari sholat 7 tahun, senang banget anak itu. Nah, harapannya kalau sudah cinta kemudian diajari mau, 10 tahun sudah enggak usah dipukul. Kenyataan nanti tidak pernah memukul anak. Ya, karena prosesnya semuanya berjalan sebagaimana mestinya, seperti ini. Ya. 7 sampai 10 tahun kita hendaknya sudah tahu gaya belajar anak. Gaya belajar itu ada 3 yang masyhur, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu anak lebih cerdas matanya daripada telinga. Jadi dia harus membaca, kalau menghafal Quran itu harus pakai mushaf. Nah, tapi yang auditori, telinganya lebih cerdas, itu kalau menghafal Quran itu biasanya pakai murotal, pakai kaset atau pakai MP3. Telinganya lebih cerdas. Makanya kalau anak yang auditori itu kalau membaca mesti keras. Ya, kenapa? Karena dia telinganya mendengar. Nah, seperti itu. Yang ini yang kinestetik yang ketiga, itu kinestetik. Ini anak itu geraknya luar biasa. Banyak sekali anak yang kinestetik karena sekolah sekarang tidak bisa memfasilitasi gaya belajar itu, akhirnya banyak yang harusnya terpaksa keluar sekolah. Karena apa? Juga anak yang bermasalah. Duduk lama enggak bisa. Ya, itu kinestetik itu. Ya. Semuanya harus pegang, dia harus bergerak. Nanti kalau enggak ada kegiatan apa, usil dengan temannya, ada yang dijilin, ada yang dipukul, itu kinestetik. Jadi kita harus paham dengan itu. Nah, makanya mendidik anak generasi ini memang luar biasa sabarnya. Apalagi menumbuhkan egonya purna sampai 7 tahun itu mungkin tangganya akan si geger gitu. Ya. Itu bocah orang dididik itu wong tuane padahal guru ketua yayasan meneh. Ya, anaknya berbicara kayak gini bisa jadi piye. Nah, makanya orang tua harus dipahami tentang konsep ini. Nah, kalau kita kembalikan ke hadis Nabi tadi kan luar biasa tadi susunya itu menggantinya luar biasa itu. Namun Nabi sujud ya sedang imani para sahabat diganti, tapi Nabi membiarkan. Oleh karena itu konsep itu hanya harus diberitahukan kepada semua kaum muslimin biar paham. Nanti kalau ada anak ramai di masjid harus kompak satu jamaah. Ini jangan dimarahin dulu, umurnya masih kecil. Biar gak trauma dia itu seperti ini. Ya, jadi itu kinestetik ya luar biasa. Nanti 7 tahun anak sudah mulai diberi adab. Kalau sebelum 7 tahun biar itu dijaga saja yang tidak membahayakan dia. Ya, kalau nanti tadi buru-buru bangun bisa jadi anak itu jatuh membahayakan gitu. Ya, dibiarkan dia itu. Memang ini berat sekali kalau kita menerapkan egosentris anak yang kinestetik. Ya, luar biasa. Kancanya akan sih dikampungin gitu. Nah, banyak yang terkumpul, tapi itu kan menumbuhkan ego dan itu biasanya nanti 7 tahun mulai mereda. 10 tahun itu sudah anteng anak itu, karena apa? Terpuaskan. Nah, kalau anak kinestetik dari kecil sudah ditahan, jadi pengennya luar biasa ditahan. 7 tahun ditahan lagi, nah, akhirnya remaja muncul, terjadilah apa? Tawuran. Nah, itu antara seperti itu, karena apa? Masa kecilnya tidak terpuaskan gitu. Muncullah remaja di situ. Terus kemudian selanjutnya kalau misalnya ini kasusnya sudah banyak ya, puluhan hadis tentang apa namanya karakter kakak ya. Kita lucati langsung ke usia 10-14 tahun. Kita lanjutkan setelah